Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'ala dhalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirin sekalian, ikhwan fiddin wa akhwat fillah, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Karena dengan segala karunia, nikmat dan keutamaan darinya, Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita untuk terus mendekatkan dan taqarrub kepadanya, beribadah dan taat kepadanya. Dan ini semata-mata adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang melaksanakan taatan kecuali kemudahan atau taufik minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak boleh kita merasa diri paling suci, paling bersih atas dosa-dosa. Allah Ta'ala berfirman, wala tuzakku anfusakum innahu a'lamu bimani taqwa. Janganlah kalian merasa diri-diri kalian suci. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Karena sesungguhnya yang mensucikan jiwa kita, membersihkan kita dari dosa-dosa, juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada. Walakin Allah yuzakki man yasha. Kalaulah bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang mensucikan jiwanya. Tidak ada seorang pun yang mampu mensucikan jiwanya. Walakin Allah yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Maka sungguh ujub di dalam ibadah ini melahirkan kesombongan. Kesombongan melahirkan kekafiran, kekufuran. Makanya potensi ini harus ditutup dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujub hakikatnya adalah menisbatkan nikmat kepada diri sendiri. Kepada seolah-olah kita mampu melakukan itu karena kita sendiri. Mampu melakukan hal-hal ketaatan karena kita sendiri. Sehingga akhirnya ya, ini menjauhkan seorang tersebut jauh dari yang diharapkan, yang seharusnya dia merealisasikan ucapan dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, justru akhirnya menyalahi ucapannya sendiri. Padahal dia berjanji di dalam salatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah minta tolong. Beribadah kepada Allah berarti jauh dari riya. Minta tolong hanya kepada Allah berarti jauh dari yang namanya ujub. Karena kita tidak mampu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujub adalah kehancuran, kebinasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam al-halak fis salas. Kehancuran ada pada tiga hal. Syuhun muta wa hawan muttaba wa ijabul mar'i bi nafsihi. Yaitu kebahilan yang diikuti, hawa nafsu yang diperturutkan, dan seorang bangga dengan dirinya sendiri. Sekali lagi, fungsinya syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita paham betul bahwa sesungguhnya semua, bahkan kemampuan kita di dalam beribadah, salat lima waktu, salat tepat waktu ya, di awal waktunya, di saf pertama atau di tempat-tempat yang memang kita diperintahkan untuk mendatangi di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mampu berjamaah, itu semua adalah nikmat. Nikmat yang patut untuk kita syukuri. Untuk kita katakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyaallah muslimin shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita, nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Masyaallah muslimin, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tema kita pada hari ini sekaligus mengangkat yang sedang ramai, ya, tentang kejadian-kejadian tentang terorisme. Tapi sebelumnya kita mengambil ibrah, pelajaran ke belakang. Bagaimana hibru hadil ummah wa turjuman hadil ummah, lautan dan samudranya umat ini, penafsir Quran umat ini, paling alim tentang Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana beliau sallallahu, bagaimana beliau radhiyallahu taala anhuma di dalam berdialog bersama kaum Khawarij atau teroris, dan kecerdasan beliau di dalam mematahkan hujah-hujah orang-orang Khawarij, syubhat-syubhat mereka dipatahkan satu persatu hingga akhirnya di antara mereka bertobat, dan sebagiannya tetap memerangi penguasa pada waktu itu yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya membaca dialog ini adalah suatu yang luar biasa. Terdapat pelajaran yang banyak, hikmah, ibrah, bahkan ketajaman berpikir yang luar biasa, mencerdaskan bagi orang-orang yang mungkin selama ini masih ada syubhat, kesamaran dan kebingungan di dalam beragama, menganggap bahwa seolah-olah perbuatan yang demikian ketika sudah dilabeli dengan label-label Islam, label-label Islami, ya, seolah sudah seakan-akan beres, seakan-akan sudah benar. Ketika dikatakan ini itu jihad, amaliyah, ya, mereka mengistilahkan dengan amaliyah jihad. Mereka mengganti sebutan Nabi kepada mereka justru dibalik. Sebutan mereka kepada aparat dengan sebutan yang serupa. Nabi SAW menjuluki mereka ha'ula kilabun nar, anjing-anjing neraka. Justru sebaliknya mereka menggelari aparat pemerintah dengan anjing-anjing tauhid. Ya. Jadi mereka menggunakan bahasa syariat tapi diplesetkan. Atau kadang ganti kata tauhid, mereka menggunakan tauge. Seolah-olah untuk merendahkan, betul-betul merendahkan orang-orang yang bersama mereka. Di dalam sosmed, percakapan Facebook, percakapan yang mereka lakukan, ya, itu sudah tidak lagi ada kesamaran bahwa mereka memang memiliki akidah yang rusak, yang jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jauh dari amaliyah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang padahal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang terbaik, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, ya. Tapi orang-orang yang tadi saya sebut justru menyalahi dan menyelisihi perbuatan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dialog yang ingin kita sebutkan. Ya, sebagian kita mungkin hafal atau pernah mendengar tentang dialog ini yang terjadi di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tatkala pernah terjadi pertempuran antara pasukan Aisyah radhiyallahu anha yang menginginkan islah, lalu pasukan Ali bin Abi Thalib yang inginkan mempertahankan negara agar tetap damai, pemerintahan tetap damai, ya, dengan juga tetap melakukan mengirim pasukan, ya. Namun sebenarnya tidak ada masalah dua pasukan ini. Pasukan kaum muslimin, dua-duanya kaum muslimin, sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat atau ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Namun di sana ada penyulut fitnah sehingga terjadi pertempuran. Dari sinilah mulai berawal dipermasalahkan oleh orang-orang Khawarij. Mulai banyak dalil bagi mereka, alibi untuk seolah-olah membenarkan akan tuduhan mereka kepada penguasa pada waktu itu yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, untuk dicap sebagai pemimpin yang kafir atau dicap sebagai pemimpin yang zalim yang berhak atau layak untuk di kudeta atau layak untuk diberontak, atau bahasa lainnya inkarul munkar, mengingkari kemungkaran. Jadi sebenarnya mereka orang-orang Khawarij Memang ada orang-orang yang hakikatnya ingin melakukan kebaikan. Tapi kam min muridil khair lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Beginilah karena kejahilan. Yang kata Nabi SAW, qaumun hudasaul asnan sufahul ahlam. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Atau yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka adalah orang-orang yang muda-muda dan bodoh-bodoh akan mengucapkan ucapan seindah-indah makhluk, yaitu membawakan ayat, membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganggap Al-Qur'an dan hadis itu untuk menyerang orang lain. Dan ayat membela mereka seolah-olah padahal ayat dan hadis justru menjadi bumerang, senjata bagi mereka. Mereka menganggap bahwa Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersama mereka. Mereka berdiri tegak di atas dalil. Itu persangkaan mereka. Padahal yaqra'una al-Qur'an walam yujawisu taraqiyahum. Nabi menyebutkan ciri mereka, mereka membaca Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya mereka membaca Quran tetapi tidak memahami maknanya. Maka murni mereka semuanya adalah kaum yang juhal, yang memang safih, sufaha, ya, bodoh-bodoh. Bodoh terhadap maqasidu syariah, tujuan dari pensyariatan ini. Bodoh dari dalam masalah kaidah takfir, mengkafirkan. Bodoh di dalam masalah hukam, ya, pemerintahan dan seterusnya, sehingga melahirkan banyak kesalahan hukum, banyak vonis yang salah dari mereka. Dan sudah dulu, dari dulu ada, ya, sebenarnya embrio atau bibit-bibitnya sudah ada, yaitu sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah, harta rampasan, maksudnya. Nabi pernah melakukan pembagian harta rampasan dalam satu peperangan, ya. Namun karena ada satu sahabat yang tidak hadir, padahal dia hadir di dalam peperangan tetapi dalam pembagian tidak hadir. Maka Nabi kemudian menyimpankan segepok emas bagiannya di dalam saku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini melihat Nabi melakukan hal seperti ini tidak terima. Lalu mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad." Jadi dianggapnya Nabi curang, dikarenakan menyimpan jatah emas di saku beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini padahal mustahil kalau Nabi berlaku curang. Bagaimana mungkin mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling adil di muka bumi ini, dituduh sebagai orang yang tidak adil. Maka ini memang sudah ada. Mereka senantiasa tidak terima dengan perlakuan dan perbuatan kuasa penguasa, dengan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan tidak berlaku adil atau zalim. Nabi menjawab, "In lam akun adil faman ya'dil?" Kalau aku tidak berlaku adil, siapa yang mampu berlaku adil setelahku? Ya. Nabi SAW, sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul waladi Adam, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin Bani Adam, keturunan Adam. Kalau tidak mampu berlaku adil, terus siapa yang mampu berlaku adil? Jadi memang ketidakpuasan dengan sikap penguasa ini juga sebenarnya kalau hadirin mau telisik ulang, ya, ini embrionya sebenarnya. Makanya saya bukan berarti melarang media untuk memberitakan hal-hal yang sifatnya membangkitkan kemarahan rakyat, ya. Tetapi memang nyatanya bahwa embrio pemahaman seperti ini dibangun dari seperti ini. Ketika terus disuguhkan kepada kita akan kesalahan-kesalahan penguasa, akan kezaliman-kezaliman penguasa, itu yang kita baca, itu yang akan menjadi terbentuk di otak belakang kita. Menumpuk lama-kelamaan kemarahan yang meluap, meledak, ya, bagaikan bom waktu, tunggu waktunya saja. Ketika sudah ada waktunya, momennya pas, kondisinya pas, tinggal dikeluarkan kemurkaannya, kemarahannya. Oleh karena Nabi melarang menyimpan amarah. Ya. Dan Nabi mengatakan yang kuat itu bukan orang yang mampu melampiaskan amarahnya lalu mengalahkan lawannya, tidak. Nabi mengatakan laisa sadidu bisur'ah wa innama sadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang kuat itu orang yang mampu melampiaskan amarahnya lalu mengalahkan lawannya. Tetapi orang yang kuat itu orang yang mampu menahan amarahnya. Karena amarah kalau ditumpuk, lama kelamaan dia akan menjadi bom waktu, Mas Muslim. Maka andil dari media sebenarnya peran besar juga. Terjadinya huru-hara di zaman Aus Utsman bin Affan juga adanya penyulut fitnah, adanya orang-orang yang membakar. Mana katanya mau melakukan begini-begini, kenapa tidak dilakukan? Bangke Utsman berlaku zalim, Utsman mengambil pemimpin atau pemimpin pejabat-pejabatnya, orang-orang terdekatnya, Utsman, nepotisme Utsman, disebar begini berita sehingga tersulut massa mengepung Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga Utsman akhirnya terbunuh di tangan mereka sampai darah muncrat di Al-Qur'an atau mushaf yang dibaca oleh Utsman radhiyallahu anhu. Demikian pula yang dipanas-panasi ketika zaman Ali bin Abi Thalib. Ali dikatakan tidak mengentaskan pembunuh Utsman, tidak mengambil siapa pembunuh Utsman, tidak dikerjakan untuk dicari tahu siapa yang membunuh Utsman, karena memang tidak ada korina sebenarnya, ya. Tidak ada arah yang menunjukkan siapa sebenarnya pembunuh Utsman, tidak diketahui. Namun mereka menuntut agar dihadirkan pembunuh Utsman. Lalu kemudian juga dipanas-panasi tentang sikap Ali bin Abi Thalib yang tidak menawan tawanan dari pasukan Aisyah radhiyallahu anha ketika kalah di dalam peperangan. Ya. Yang tidak juga mengambil harta rampasannya. Ya. Apalagi ditambah nanti disebutkan di sini Ali bin Abi Thalib pernah menanggalkan gelar Amirul Mukminin, ya. Sehingga ini tambah semakin carut marut. Ini kalau diterus dibumingkan ma'asyiral muslimin embrionya. Ya, sama kalau di zaman kita juga begitu. Ya, jadi menguak akar terorisme modern ini sama kurang lebih. Kalau kita selalu menggembar-gemborkan, memberitakan, memanas-manasi rakyat, maka tugas ulama adalah mengademi umat agar mereka tidak melakukan aksi-aksi yang bisa membahayakan masyarakat banyak. Memang itu kesalahan misalkan, tapi tidak boleh kemudian kesalahan itu diketahui semua orang. Oleh karenanya di dalam Islam, sampai pun perkara yang namanya khuruj, memberontak, itu ada dua hal. Khuruj yang dengan senjata dan khuruj yang dengan duduk-duduk saja. Yang kata Imam Ibn Hajar Asqalani dalam pengarang kitab Fathul Bari, ulama madzhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengkategorikan di antara khawarij atau khuruj memberontak itu adalah dengan duduk-duduk, yaitu orang yang duduk tetapi dia memobilisasi massa. Ya, diawali dari mengumpat penguasa, menyerang penguasa, ya, menjelek-jelekan penguasa. Maka ini semua ma'asyiral muslimin, ya, akhirnya bisa menyulut fitnah. Orang yang tadinya tidak tahu menahu tentang bagaimana penguasanya, diberitahu seperti ini karena bodoh, tidak tahu bagaimana fikih bersikap terhadap penguasa yang salah. Akhirnya justru melakukan menurut ijtihadnya, padahal dia tidak mampu berijtihad dan belum boleh berijtihad. Akhirnya dia berpikir menurut idenya masing-masing, berpikir menurut pemikirannya masing-masing. Sehingga inilah yang dilarang oleh para ulama, tersebarnya berita yang tidak sesuai dengan, atau berita yang meskipun realita, meskipun nyata, bahwa penguasa begini dan begini, tidak boleh tersebar di kalangan awamun nas, karena mereka adalah masih awam, nama juga awam. Ya, mereka akan berbuat tidak pada koridor ilmu, berbeda dengan ulama. Ya. Mereka akan bersikap dengan benar, mengambil tindakan yang benar. Oleh karenanya sampai dikatakan innal fitnah idza aqbalat alimahul ulama atau al alim, fitnah apabila datang maka diketahui orang-orang berilmu. Ini fitnah, ini akan menyulut, berbahaya, akan memberikan efek yang berbahaya. Wa innal fitnah idza akbarat arafahal awam, ya. Tapi yang namanya fitnah kalau sudah berlalu baru orang-orang awam tahu, orang-orang awam baru tahu. Oh, dulu andaikan kita tidak begini, kita tidak akan begitu. Oh, andaikan dulu kita menahan diri, tidak melakukan seperti ini, maka tidak akan yang namanya tertumpah darah kaum muslimin, terbunuhnya darah kaum muslimin. Baru. Oh, ini awam. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimallahu wa iyyakum, silakan simak dialog Ibnu Abbas Hibru hadil ummah wa turjumanil Qur'an, ya, beliau adalah samudra ilmunya umat ini, penerjemah Qur'an atau pentafsir Qur'an, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang paling dalam ilmunya, Yang sampai Nabi mengatakan Allahumma, mendoakan kepadanya Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah, pahamkan kepada dia agama dan ajarkan tafsir. Ya. Dan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memang orang yang paham betul tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah tafsir yang dipahami Abdullah bin Abbas. Meskipun sejatinya memang penting untuk berhukum dengan hukum Allah, penting untuk menghadirkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tetapi ma'asyiral muslimin, ketika ada orang yang memang bisa jadi tidak berhukum dengan hukum Allah, maka carilah uzurnya. Mungkin karena tidak tahunya, mungkin karena terpaksa, mungkin karena dipaksa, mungkin karena memang dia tidak tahu betapa mulianya hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ayat Al-Qur'an yang ada di dalam beberapa ayat, 3 ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun, Al-Maidah ya Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul dzalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul fasiqun. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Ai kufrun duna kufrin. Itu kekafiran yang di bawah kekafiran. Ini kalau di bawah atas, di atas tangan saya berarti kafir yang keluar dari Islam. Kalau kufur yang di bawah tangan saya berarti kafir yang di bawah kekafiran atau dia tidak murtad orangnya, pelakunya tidak kafir. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tatkala menjelaskan tentang orang yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu bisa jadi dia kategorinya ini, yaitu kufrun duna kufrin. Dan inilah tafsir. Karena perkataan Ibnu Abbas bukan sekedar fatwa. Karena sebagian mencari-cari celah, mencari-cari dalil bahwa Ibnu Abbas ini perkataannya sekedar fatwa. Sedangkan fatwa ya taghayyar, katanya bitaghayyari zaman wal makan, akan berubah dengan berubahnya dan zaman. Sahih, itu kalau fatwa. Kalau fatwa memang akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat, tetapi kalau tafsir sepanjang zaman. Sampai ila mamat, sampai akhir zaman, sampai tegaknya kiamat, tafsirnya tetap seperti itu. Tetap tafsirnya adalah kufrun duna kufrin. Yaitu dosa besar. Artinya kalau orang berbuat dosa besar dikafirkan, tidak benar. Dan inilah pemahaman Khawarij. Pemahaman Khawarij itu tiga, cukup dikatakan salah satu saja masuk kategori pemahaman Khawarij. Syekh Fauzan hafizullah ta'ala mengatakan salah satu saja terjangkiti pemahaman ini, maka dia cukup dikatakan Khawarij. Yang pertama, mengkafirkan kaum muslimin atas dosa-dosa besar. Maksudnya, dengan dosa besar kok dikafirkan? Ada orang berbuat dosa besar dikafirkan. Berbuat dosa orang dikafirkan. Padahal orang berbuat dosa besar belum tentu dia menghalalkan perbuatan dosa besar tersebut. Contoh, seorang berzina belum tentu dia ketika berzina itu menghalalkan zina. Dia mungkin masih mengharamkan zina, bisa tapi bisa jadi ya karena maksiat dominan yang ada di hatinya, hawa nafsu yang menguasai hatinya sehingga dia berzina. Jadi dia tidak mampu mengalahkan atau menghadirkan takwa. Ya. Maka dosa besar ya, serta-merta dikafirkan. Orang pelaku dosa besar tidak serta-merta dikafirkan. Gambarannya begini mas. Ini memang pemahaman yang berbahaya. Kalau salah memahami tentang ini, salah fatal. Iman itu ibarat pohon. Sepakat? Dan ini sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 cabang lebih. Kalau digambarkan iman itu pohon, maka pohon itu ada akarnya. Pohon itu ada batangnya, dahan rantingnya, dan daun-daunannya, serta tumbuh, serta juga buah-buahannya. Sehingga apabila seorang melakukan dosa besar, dia rontok paling dahannya, mungkin patah rantingnya, patah batangnya sedikit, ya. Tidak serta-merta pohon ini tumbang. Kecuali orang yang rusak akidahnya, karena akidah adalah akar. Rusak keyakinannya, ya. Yang berbuat syirik akbar, berbuat kufur akbar, berbuat nifak akbar, maka dia tumbang pohon tersebut. Ya, kafir keluar dari Islam. Tetapi kalau masih ya, berbuat dosa besar tapi masih punya iman, berkurang imannya sahih, karena iman yazid wa yanqus. Bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Tapi masalah ingat, tidak serta-merta menjadikan kafir. Ya. Sehingga tidak serta-merta meskipun orang yang berhukum dengan hukum selain Allah lantas dikafirkan, lalu dikatakan tauhid, dikatakan halal darahnya. Nah, kaif dari mana? Para ulama tidak ada yang seperti itu. Ya. Mereka tidak punya ulama makanya dalam hal ini. Mereka pendapatnya tidak punya ulama dalam hal ini. Makanya sabda Nabi itu benar. Qaumun hudasaul asnan sufahaul akhlaq. Karena mereka tidak punya ulama. Bahkan Khawarij yang terdahulu yang berdebat dengan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga tidak punya ulama. Tidak ada satupun di antara mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Nabi adalah para ulama. Ya, tingkatan ilmu mereka para ulama. Ini salah satu ciri saja sudah dikatakan Khawarij, kata Syekh Fauzan hamdalah taala. Yang kedua, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Kalau sudah memang mengatakan kafir, otomatis larinya memang halal. Yang ketiga, memberontak kepada penguasa yang sah. Apabila terkumpul tiga ciri ini, maka dia berarti paling parah sifat Khawarijnya. Ya. Sesungguhnya Khawarij yang paling berbahaya, dan ini menurut para ulama ya, penelitian sejarah membuktikan bahwa sesungguhnya Khawarij yang paling berbahaya itu bukan yang mengangkat senjata saja, tetapi juga yang berbahaya adalah orang-orang yang memonis manasi, yang memobilisasi umat, yang membakar semangat umat untuk melakukan pemberontakan. Padahal dia tidak melakukan aksi. Tetapi dia memberikan semangat, yang seperti ini kafir, yang seperti ini keluar dari Islam, yang seperti ini murtad, yang seperti ini halal darahnya, yang seperti ini tauhid. Yang seperti ini justru ustadz yang seperti ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Orang yang seperti ini yang berbahaya. Ya. Dia lebih radikal daripada yang mengangkat senjata. Karena yang mengangkat senjata mudah ditumpas oleh aparat. Yang mengangkat lisannya, menyerang penguasa, menghunus dengan lisannya bukan pedangnya, ya. Itu lebih berbahaya. Masyaallah muslimin rahimallahu ayyakum. Simak bagaimana dialog Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bersama Khawarij. Hadis ini banyak diriwayatkan, ya. Di antaranya dilewatkan oleh Imam Sa'i dalam kitabnya Al-Kubra dan juga diriwayatkan Imam Baihaqi dalam kitabnya Al-Kubra dan Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Musannaf dan Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir dan Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan hadis ini kalau diteliti oleh para ulama, kata mereka hadis ini sahih sesuai dengan syarat muslim. Apa hadisnya? Qala Ibnu Abbas berkata, "Lamma kharajatil Haruriyah," tatkala orang-orang Haruri. Haruro nama tempat di mana bersarangnya orang-orang Khawarij pada waktu itu. Makanya mereka dikatakan Haruriyah, golongan Haruriyah. Ya. Firqah kelompok Haruriyah, yaitu maksudnya Khawarij. Yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Tatkala mereka memberontak, i'tazalu fi darin ala hiddatih. Mereka menyempal, menjauh dari kaum muslimin, membuat markas sendiri di daerah yang mereka inginkan, yaitu Harura. Wa kanu sittata alaf, dan jumlah mereka pada waktu itu ada sekitar 6.000 orang. Faqalat fakultu li Ali, maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan, aku berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin. Abdullah bin Abbas ulama, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih menyegani menghormati Ali bin Abi Thalib, masih memanggilnya menggunakan ya Amirul Mukminin. Padahal orang-orang Khawarij mengatakan ya Amirul Kafirin. Ya. Abdullah bin Abbas mengatakan ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, abrid bis shalah. Dipending dulu sholatnya hingga agak adem sedikit. Karena waktu duhur kan panjang ya. Jadi maksudnya Ibnu Abbas, dan ini termasuk fikih Ibnu Abbas ya. Dan boleh mengamalkan seperti ini. Duhur dipending waktunya jika itu disepakati dalam sebuah tempat ya. Misalkan diundur 1 jam, yaitu jam 1 baru kita akan sepakat qomat. Azan tetap jam 12 tapi jam 1 iqomat misalnya. Boleh. Ya. Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib demikian. Pending sholatnya hingga pada waktu matahari mulai adem. Ya, makanya dikatakan abrid. Dari kata bard, yaitu dingin. La'alli ukallimu ha'ulal qaum. Semoga aku mampu mengajak bicara mereka. Orang-orang Khawarij, kata Abdullah bin Abbas. Apa jawab Ali bin Abi Thalib? Qal inni akhafuhum alaik. Aku khawatir mereka akan memadharatimu. Aku khawatir mereka akan membahayakanmu karena mereka kaum yang jelas ya, tanpa disebutkan dalam riwayat ini. Mereka adalah orang yang haus darah. Ya, dengan kebodohan mereka menghalalkan darah kaum muslimin sehingga khawatir kalau Ibnu Abbas diapa-apain sama mereka. Ali khawatir. Ya, karena banyaknya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kabar-kabar mereka yang Ali bin Abi Thalib hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawab Ibnu Abbas, "Qultu kalla insyaallah." Tidak akan terjadi insyaallah. Ya. Falabistu ahsana ma yakun min hulalil Yaman. Maka aku kemudian menggunakan memakai pakaian yang paling terindah dari pakaian Yaman. Ini ilmu dalam Ibnu Abbas, masyaallah. Sampai ini akan menjadi dalil nantinya membantah Khawarij. Karena orang-orang Khawarij itu pakaiannya zuhud. Bersederhana di dalam dunia. Beribadah sangat kuat dan rajin kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka betul-betul meninggalkan dunia. Mata-matanya cekung saking banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya malam-malam mereka untuk qiyamul lail. Mata mereka sampai tajam, cekung. Ya. Abdullah bin Abbas dengan kecerdasannya menggunakan pakaian terindah. Ini sudah mau menyingkap, belum apa-apa sudah mau disingkap sama Ibnu Abbas. Ini orang bodoh, itu biasanya mengharamkan. Kayak gini aja udah diharamkan. Ya. Padahal sesuatu duniawi, yang sifatnya duniawi dan tidak ada dalil keharamannya, ya sah-sah saja. Dan ini yang dilakukan Ibnu Abbas. Ingin beliau ajarkan kepada mereka. Wa tarajjaltu, kemudian aku pun menyisir rapi rambutku. Wa dakhaltu alaihim fidarin nisfin nahar. Aku pun memasuki kem mereka atau markas mereka, tempat mereka di pertengahan siang. Kan tempatnya tadi sebelum duhur ya. Wahum yakulun, sedang mereka dalam kondisi makan siang. Wahakada fi mu'dami riwayat, dan ini disebutkan dalam banyak riwayat, mereka sedang dalam kondisi makan. Dalam riwayat lain dikatakan mereka qailun, sedang berbincang-bincang. Faqalu, mereka belum apa-apa langsung menyambut, marhaban bika ya Ibnu Abbas. Selamat datang wahai Ibnu Abbas. Disambut. Marhaban bika ya Ibnu Abbas. Fama hadhil hullah. Tuh kan, belum apa-apa sudah protes. Lalu pakaian apa ini Ibnu Abbas? Diprotes. Memang Ibnu Abbas sudah batin nanti bakalan begini. Karena mereka bodoh. Sampai nanti masalah pakaian itu dipersoalkan. Karena saking bodohnya dalam masalah syariat. Pakaian bagus itu boleh, mobil mewah kalau di zaman kita pun boleh, tidak ada larangan. Zuhud sih zuhud, tapi masalah dunia itu bukan berarti semuanya mutlak haram. Ya. Karena zuhud itu pengertiannya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk negeri akhirat. Kalau manfaat kenapa ditinggalkan? Ya. Lalu apa jawab Ibnu Abbas? Ta'ib, ma ta'ibuna alayya. Jangan kalian menjelek-jelekanku dengan sebab ini. Ya. Laqad ra'aitu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakun, dan aku telah melihat Rasulullah lebih indah pakaiannya dari apa yang sekarang Anda lihat. Dari apa yang sekalian saksikan minal hulal, ya. Pak Nabi pernah mengenakan pakaian lebih mahal, lebih indah dari ini. Jawaban telak dari Ibnu Abbas. Maksudnya Ibnu Abbas seolah-olah ingin mengatakan, tuh kalian dalam hal ini aja bodoh. Apalagi dalam masalah pemerintahan, apalagi di dalam masalah kekuasaan, apalagi di dalam masalah fikih yang sifatnya lebih luas lagi, kalian itu orang-orang bodoh. Ya. Ingin disibak oleh Ibnu Abbas dari awal pertama kali sudah dibikin ngedon, dibikin mereka ini sudah enggak berkutik sama sekali. Ini cerdasnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia. Bagaimana tidak cerdas? Hibru habri hadil ummah, pena tintanya umat ini, ya. Wa nazalat, lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya ketika nerangkan seperti itu, bukankah Nabi pernah mengenakan pakaian terbaik lalu turun ayat, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibat minar rizqi." Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Dan kebaikan-kebaikan dari rizki. Siapa yang mengharamkan? Siapa yang berani mengharamkan? Allah saja menghalalkan. Bukankah di dalam Al-Baqarah jelas lagi, apalagi ya? Khalaqakum ma fil ardi jami'. Allah menciptakan apa yang ada di muka bumi untuk kalian semua. Jadi pada asalnya masalah duniawi, masalah yang diciptakan ini semuanya untuk manusia. Halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Qalu fama ja'a bika? Lalu mereka bertanya, lalu apa yang apa gerangan yang menjadikan kau datang kepada kami wahai Abdullah bin Abbas? Qultu lahum, maka aku berkata kepada mereka, kata Abdullah bin Abbas, ataitukum min indi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar wa man inda wa min indi ibni ammi nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahrihi wa alaihim nazzala al-Qur'an fahum a'lamu bita'wilihi minkum. Ini kedua kalinya Ibnu Abbas menghadirkan jawaban yang sudah bikin sekut dia mereka semua. Tidak berkutik. Apa kata Ibnu Abbas? Aku datang kepada kalian dari sisi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya saya datang dari ulama, ulama sahabat. Ulama teman-teman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Muhajirin dan Anshar. Kalau sudah ada kata muhajirin dan Anshar apalagi? Ya. Ini stempel dari Allah Subhanahu wa taala. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu pasti itu. Sahabatnya sudah dipasti masuk surga. Karena Allah katakan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Allah. Ini kira-kira kalau sudah di datangkan dalil seperti itu geter harusnya ya, ketakutan mereka. Saya datang dari ulama. Kami utusan ulama, saya utusan ulama. Ulama yang di sini jaminannya surga nih. Itu ulama-ulama sahabat. As-sadiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar. Saya datang dari kalangan muhajirin dan anshar, dari Abu Bakar. Tidak ada Abu Bakar ya. Saya datang dari Ali bin Abi Thalib dan lainnya, sahabat-sahabat yang masih hidup pada waktu itu. Anas bin Malik dan seterusnya, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga datang dari sisi anak paman Nabi, maksudnya Ali bin Abi Thalib dan sekaligus menantunya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kepada mereka lah turun Al-Qur'an, maka mereka lah yang paling paham takwil atau tafsirnya ayat Al-Qur'an. Walaisa fikum minhum ahadun, dan di tengah-tengah kalian tidak ada seorang pun dari sahabat. Di tengah kalian tidak ada ulama. Orang bodoh semua. Ya. Li ubalighukum ma yaqulun wa ubalighuhum ma taqulun. Untuk aku menyampaikan kepada kalian apa yang mereka katakan dan akan aku sampaikan kepada mereka apa yang kalian katakan. Jadi aku sebagai membawa berita saja yang menyampaikan dari para sahabat dan untuk nantinya menyampaikan berita dari kalian kepada sahabat. Itu seperti itu. Faqala ba'duhum la tuhasimu Quraisyan. Mereka kemudian mengatakan jangan berdebat dengan Quraisy karena Abdullah bin Abbas itu Quraisy. Karena dalam Al-Qur'an kata mereka fa inna Allah yaqul, sungguh Allah berfirman, bal hum qaumun khasimun, karena mereka orang yang suka bertengkar, berdebat. Ini merendahkan, ingin merendahkan Abdullah bin Abbas. Qala Ibn Abbas wa ma ataitu qauman qad ashaddu ijtihadan minhum mushimata wujuhihim minas sahri. Aku tidak pernah datang atau mendatangi suatu kaum yang lebih semangat ibadahnya daripada mereka. Mereka adalah orang yang sampai cekung-cekung matanya karena saking banyaknya begadang salat malam. Itu kata Abdullah bin Abbas. Sayu matanya karena banyak menangis di dalam salat-salat mereka. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhiruna salatakum bi salatihim wa qira'atahum wa qira'atakum bi wa qira'atakum bi qira'atihim. Kalian akan merasa remeh. Kalian akan merasa remeh salat kalian dibanding salat mereka. Bacaan Quran kalian dibanding bacaan Quran mereka. Maka sipir penjara itu keliru kalau menganggap napi teroris itu dinilai baik sudah rajin salat malamnya, baca Qurannya keliru, Pak. Lewung mereka itu memang kaum yang begitu. Kaum yang rajin ngibadah. kaum yang memang rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hari-hari mereka itu ketaatan. Jadi kalau tolak ukurnya baik di penjara, untuk koruptor memang benar. Koruptor dianggap baik ketika sudah rajin sholat. Ya. Mencuri dianggap baik kalau dia membaca Quran, rajin sholat, sahih. Tapi kalau untuk khawarij, gak bisa, Pak. Mereka itu memang kaum yang seperti ini. Loh, mereka itu menganggap Quran bersama mereka kok. Dalil itu membela mereka, bukan untuk mereka. Bukan untuk menghujat mereka. Kepedean merasa benar. Gitu loh. Paham ya? Kepedean merasa benar. Kekeh. Kekeh dengan kesesatannya. Kekeh dengan kekeliruannya. Maka keliru kalau. Moga ada perbaikan ya. Di sipir-sipir itu yang khususnya sipir teroris. Itu adalah ustaz harusnya. Polisinya polisi yang ngaji. Polisi yang memang pandai. Masalah hadis, Quran. Yang seperti Abdullah bin Abbas. Yang bisa debat harusnya. Sipir-sipir yang tidak boleh terpengaruh melihat kelakuan mereka yang semakin rajin ibadahnya. Enggak boleh. Karena penilaian baik bukan itu. Bukan penilaian baiknya tatkala ditanya bagaimana Indonesia. Indonesia ya sudah tidak kafir. Baru dia berarti dikatakan tobat. Bagaimana memberontak? Tidak boleh memberontak. Nah, ini berarti sudah tobat. Bagaimana jihad? Jihad itu harus bersama pemimpin. Dan pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin a'zam. Itu berarti sudah taubat. Ini indikasi. Indikasi kebenaran mereka sudah taubat. Kalau belum, ya belum. Masih harus diterapi. Kalau bahasa mereka, bahasa para aparat, deradikalisasi. Harus deradikalisasi. Terus dengan debat, dengan ilmu, dengan taujihat. Didatangkan ulama. Ulama yang mampu. Kalau bisa ulama-ulama yang mantan, ya, yang mantan juga seperti mereka. Ulama-ulama yang tahu betul suluk-beluk tentang khawarij. Bukan ulama yang sekedar, tentunya sekedar duduk di kekuasaan, tidak. Tetapi memang yang paham betul. Ma'asyiral muslimin rahimahullah wa iyyakum. Lihat dialog Ibnu Abbas kelanjutannya. Faqala ba'duhum lanukallimannahu walanandur ma yakun. Oke, kita akan mengajak bicara Abdullah bin Abbas dan akan kita lihat apa yang akan dia katakan. Kata mereka begitu. Faqultu, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, aku berkata, hatu mana qomtum ala ashabi Rasulullah SAW. Buktikan atau mana dalil kalian? Kenapa kalian memusuhi para sahabat Nabi SAW? Kenapa kalian membenci para sahabat Nabi SAW sampai mengacungkan, mengangkat senjata, memerangi mereka? Qalu salas. Kata mereka ada tiga hal. Mereka syubhatnya ada tiga hal. Qultu wa mahun. Kata Abdullah bin Abbas, apa itu? Mereka mengatakan qal amma ihdahunna fa innahu hakama rijal fi amrillah. Satunya adalah karena Ali bin Abi Thalib mengambil orang untuk menjadi hakim di dalam sebuah memutuskan perkara hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalil inil hukmu ila lillah, hukum itu milik Allah, maka tidak boleh seorang itu berhakim dengan seseorang. Itu syubhat mereka. Hukum itu milik Allah, berarti hanya Allah yang boleh menghukum. Tidak boleh orang menjadi hukum atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ya, masa'nur rijal wal hukum. Qultu hadi wahidah. Kata Ibnu Abbas, ini yang pertama. Oke. Qalu wa masaniyah. Apa yang kedua? Fa innahu qatala wa lam yusabbi wa lam yagnam. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib itu memerangi Aisyah. Tetapi kok tidak menahan tawanannya dan tidak mengambil harta rampasannya. Karena namanya kalau orang dikafirkan kan berarti harusnya diperangi dan diambil rampasannya. Itu syubhat kata mereka. In kanu kufaron, kalau yang diperangi Ali itu kafir, laqad halla sabihum. Harusnya sabihum. Harusnya kalau memang yang diperangi Ali itu kafir, berarti tawanannya juga halal. Wala in kanu mu'minin, dan andaikan yang diperangi Ali itu ada orang beriman, mahilla sabihum wala kitalun. Berarti tidak boleh ditawan dan tidak boleh diperangi seharusnya. Kenapa diperangi? Ini kekeliruan jelas. Padahal Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Khawarij sekalipun, ya, dengan dalil adalah perintah dari Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, "La in ana adraktuhum la aqtulanna qatla'an." Andaikan aku bertemu dengan mereka, akan aku perangi mereka sebagaimana peperangan terhadap kaum 'Ad. Sadis, ya. Karena mereka kaum yang tidak boleh dibiarkan. Andaikan aku menjumpai mereka, kata Nabi, akan aku perangi mereka sebagaimana memerangi kaum 'Ad. Tetapi kami tidak, kami atau siapapun dari ulama, siapapun dari para sahabat, tidak ada yang mengkafirkan Khawarij. Sehingga sekalipun memerangi Khawarij, tidak akan ditawan tawanannya dan tidak akan diambil harta rampasannya. Ini kan dipertanyakan sama orang-orang Khawarij. Kenapa kalian memerangi tetapi tidak mengambil rampasannya dan tidak mengambil tawanannya? Kalau kalian menganggap mereka kafir, harusnya diperangi dan diambil rampasannya dan juga tawanannya. Kalau memang mereka masih mukmin, kenapa diperangi? Loh, itu kan perintah. Masalahnya perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi kaum Khawarij, bukan masalah apa-apa, ya. Bahkan yang beruntung, kata Nabi SAW, tuba liman qatalahum wa qatalu. Sungguh beruntung orang yang membunuh mereka atau dibunuh oleh mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, khairu qatla tahta ajimi sama man qatalu. Sebaik-baik mayit yang dibunuh di kolong langit ini adalah yang terbunuh oleh mereka atau yang dibunuh oleh mereka. Masya Allah, Nabi sampai memuji sebaik-baik mayit yang ada di kolong langit ini adalah yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Perintahkan memang untuk memerangi, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, subhat yang ketiga, ini belum dijawab sama Abdullah bin Abbas. Semuanya belum dijawab. Qalu qultu hadisin tani. Ini dua perkara. Fama salisah. Lalu apa yang ketiga? Qalu wa maha nafsahu min amiril mu'minin fa in lam yakun amiral mu'minin fa huwa amirul kafirin. Ali bin Abi Thalib menghapus dirinya dengan sebutan amirul mu'minin. Kalau bukan amirul mu'minin, terus apalagi? Berarti ke amirul kafirin, kata orang-orang Khawarij. Oke, tiga hal. Qalu hasbuna hadza. Mereka mengatakan cukup ini tiga saja. Qultu lahum ara'aitakum in qara'tu 'alaikum min kitabillah jalla sana'uhu wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam ma yaruddu qaulakum atarji'un? Kata Ibnu Abbas, andaikan aku membawakan kepada kalian firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membantah ucapan kalian, apakah kalian akan tobat kembali? Qalu na'am, kata mereka, ya. Qultu amma qaulakum, yang pertama. Adapun ucapan kalian yang menganggap bahwa Ali telah mengambil orang untuk menghukum orang di atas hukum Allah Subhanahu wa taala dan ini menyelisih kata mereka inil hukmu illa lillah, ya. Fa inni aqra alaikum, maka kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya aku membacakan kepada kalian di dalam Al-Qur'an qad sayyara hukmahu ila rijal, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hukum itu dinisbatkan kepada seseorang untuk menjadi hakim, pemutus sebuah masalah dalam permasalahan fi sumuni rubu'i dirham. Ya. 1/8 dan 1/4 dirham. Fa amrullah tabaraka wa taala an yahkumu fihi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berhukum dalam hal ini. Ara'aita qallallahu ta'baraka wa ta'ala, apakah engkau tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum. Dalam surat Al-Maidah ayat 95, ini jawabannya, ya. Apakah engkau tidak pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan sedang kalian dalam kondisi memakai pakaian ihram. Dan barang siapa yang membunuh di antara kalian dengan sengaja binatang buruan tersebut, maka balasannya adalah untuk mengganti binatang yang dia bunuh yang semisal. Ya. dengan menghadirkan hukum ya dawa adlin minkum, orang yang adil, dua orang adil di antara kalian. Dengan jelas Allah katakan dua orang adil di antara kalian. Ini dalam permasalahan arnab, kata Abdullah bin Abbas. Permasalahan kelinci, misalkan ada kelinci liar di padang di tanah haram, sedang dia dalam ihram lalu kemudian dia menyembelihnya untuk dimakan, maka dia balasannya adalah dia harus menghadirkan arnab yang sama, kelinci yang sama. Yang ingin dikatakan Ibnu bin Abbas ya. Juga dalam ayat yang lainnya dalam hukum masalah wanita dan pasangannya, wa in khiftum syiqaqa bainihima, dan kalau kalian khawatir akan perceraian di antara keduanya, fa ba'su hakaman minha ahlihi wa akaman min ahliha, maka utuslah hakim dari keluarga si laki-laki dan hakim dari keluarga perempuannya, dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuannya. Ini dalam masalah perceraian. Ini hanya dalam tadi ayat pertama terkait dengan masalah binatang buruan, masalah kecil yaitu kelinci atau yang semisal ya. Bukan masalah darah yang besar ya. Itu Allah Subhanahu wa taala memberlakukan hukum agar yang menjadi hakim adalah dua orang adil. Demikian pula dalam masalah perceraian. Berarti hukum itu boleh untuk dipasrahkan kepada orang yang memang adil. Ya. Qalu, kata Abdullah bin Abbas, awas, qal Abdullah bin Abbas, fan suddatukum billah hukmur rijal fi salahi dati bainihim wa hukmi dima'ihim afdal min hukmim fi ba'dil fi bud'il mar'ah. Bukankah, kata Abdullah bin Abbas, hukum penguasa, pemimpin yang mewakilkan pada orang lain untuk menghukum, memperbaiki orang yang sedang mengislah orang yang terjadi perselisihan di antaranya atau menjaga darah, bukankah lebih afdol daripada sekedar permasalahan wanita ya. Artinya menjaga darah kaum muslimin agar tidak tertumpah, tidak terjadinya peperangan di antara kaum muslimin, agar tidak terjadi peperangan di antara kaum muslimin, itu kan bukan harusnya lebih untuk dijaga ya, lebih didahulukan ya. Apalagi hanya sekedar, daripada sekedar ya tadi arnab tadi, kelinci ataupun masalah wanita tadi, masalah kehormatan atau kemaluan wanita. Yang masalah kemaluan wanita aja penting, maksudnya ketika akan terjadi perselisihan di antara dua pasangan istri, harus diutus hakim dari pihak laki-laki atau suami, atau hakim dari pihak wanitanya, istrinya. Itu dalam masalah khawatir perceraian di antara keduanya saja. Ini sepele. Kalau dibandingkan dengan mengalirnya darah kaum muslimin, tertumpahnya darah kaum muslimin, tercerai-berainya barisan kaum muslimin. Kul qalu na'am. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, "Kharaj hadhi? Akharaj ta min hadhi? Apa kalian sudah keluar dari subhat ini?" Qalu na'am. Ya, oke. Okay. Mereka menerima dalil ini. Qultu wa amma qaulakum fa qatala wa lam yusabbi wa lam yagnam. Kata Abdullah bin Abbas, aku katakan kepada mereka, adapun kalian yang menuduh Ali bin Abi Thalib katanya memerangi tetapi tidak mengambil harta rampasannya dan tidak menawan tawanannya. Lalu dijawab Abdullah, afatan sibuna ummakum Aisyah, apa kalian akan menawan ibunda kalian Aisyah radhiyallahu anha? Karena istri Nabi adalah ibunda. Tastahiluna minha ma tastahiluna min ghairiha, apa kalian akan menganggap halal sebagaimana kalian akan menganggap halal seperti harta rampasannya orang kafir ya. Wa hiya ummukum, padahal dia adalah ibunda kalian. Fa in qultum inna nastahil minha ma nastahil min ghairiha, sesungguhnya kami, kalau kalian mengatakan sesungguhnya kami menganggap halal harta rampasan memerangi Aisyah sebagaimana halalnya memerangi selain Aisyah radhiyallahu anha, kata Abdullah bin Abbas, faqad kafartum, berarti kalian kafir. Karena kalian berarti di sini mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Tayyib, ya. Wa in qultum, dan kalau kalian katakan laisat bi ummina, oh Aisyah bukan ibunda kita kok. Faqad kafartum, itu pun kalian telah kafir. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Allah yang katakan. Nabi itu lebih utama untuk didahulukan atas kaum mukminin daripada diri-diri mereka sendiri, sedangkan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda kaum mukminin. Istri-istri Nabi itu ibunda, ibunda kita. Bagaimana kita akan menawan ibunda kita sendiri? Bagaimana kita akan mengatakan oh halal karena dia bukan ibu kita? Kalau mengatakan halal bukan ibunda kita berarti kafir. Maka kata Abdullah bin Abbas, kalian di antara dua kesesatan. Pokoknya serba salah kalian. Kalau kalian mengatakan udah dianggap halal itu, dirampas enggak apa-apa, berarti kalian juga telah mengkafirkan, menganggap kafirnya Aisyah bin Aisyah, atau berarti kalian juga jatuh dalam kekafiran. Ya, kalau kalian mengatakan itu bukan ibunda kita, maka juga kalian jatuh dalam kekafiran. Maka kata Abdullah, antum baina dhalalatain, kalian di antara dua kesesatan. Fa'tu minha bimakhrajin. Maka ya, buktikan kalian bisa keluar dari kesesatan ini, kata Abdullah bin Abbas. Fa nadhara ba'dhum ila ba'd, maka mereka saling toleh-menoleh. Ah, siapa yang bisa menjawab? Siapa bisa? Ibaratnya begitu ya. Mereka tidak ada yang bisa menjawab. Lalu Abdullah bin Abbas bertanya lagi, "Akhrajta min hadhihi?" Sudah kalian keluar dari subat ini? Qalu na'am. Ya, tobat. Sudah keluar dari subat ini. Yang ketiga, "Ama qaulukum maha nafsuhu min amiril mu'minin?" Adapun ucapan kalian, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib menghapus pada dirinya gelar Amirul Mukminin. Kata mereka, kalau Ali bin Abi Thalib menghapus pada dirinya gelar Amirul Mukminin, sih berarti apa? Amirul Kafirin. Ini logika mereka, katanya begitu. Kalau Ali bukan Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin dong. Dijawab Abdullah bin Abi. Fa ana ataitukum bima tardaun. Maka aku datang kepada kalian dengan apa yang kalian ridhoi. Aku tidak akan keluar dari dalil yang kalian tidak ridhoi. Dalil yang aku bawakan kepada kalian, semua yang kalian ridhoi. Qad sami'tum anna Nabi Allah. Bukankan kalian telah mendengar Nabi Allah Subhanahu wa taala? Yaumal Hudaybiyah salahal musyrikin. Yaitu pada peperangan pada perjanjian Hudaybiyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin. Faqala li Ali. Lalu Nabi pada waktu itu pun yang menjadi penulisnya adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi adalah ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Maka yang menulis adalah Ali bin Abi Thalib. Uktubi Ali. Tahu, catat ya wahai Ali, hada ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah. Inilah perjanjian yang ditulis oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang-orang Quraisy yang waktu menghadir dalam perjanjian Hudaybiyah itu, qalu na'lamu law na'lamu annaka Rasulullah ma qatalnak. Andaikan kami sepakat memahami kalau kamu itu Rasulullah, kami tidak akan memerangimu. Justru karena kami enggak sepakat kamu itu Rasulullah, makanya kami perang sama kamu. Itu jawaban orang-orang Quraisy. Mereka enggak mau kalau dalam perjanjian itu tertuang nama Muhammad Rasulullah, enggak mau. Kenapa? Lo ngapain ditulis Muhammad Rasulullah, kami itu perang kepada kamu itu karena kamu enggak. Karena kami enggak mengimani kamu itu Rasul. Itu loh. Hah? Maka disuruh dihapus sama orang-orang Quraisy, hapus itu nama Rasulullah. Ganti. Ma salaha Muhammad bin Abdillah. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan Ali. Wahai Ali, uktub. Hada ma salaha Muhammadu min Abdillah. Ali tidak mau. Ali padahal pada waktu perjanjian itu pun tidak mau menghapus. Tidak ya Rasulullah. Alasta Rasulullah. Bukankah kau Rasulullah? Alasta alal haq wa hum alal batil. Bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Kenapa kita diam Rasulullah? Kenapa kita ngalah? Bahasa kita begitu. Kenapa kita ngalah ya Rasulullah? Padahal mereka batil, kita benar. Engkau mau menanggalkan gelar Rasulullah. Padahal itu gelar dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau menanggalkannya ya Rasulullah? Lihat Nabi dengan hikmahnya mengambil sikap bijak untuk ngalah kepada orang musyrikin, kafir musyrikin, demi terjadinya perdamaian ini, sulhul Hudaybiyah. Maka Nabi memerintahkan Ali, umhu ya Ali, hapus wahai Ali, hapus wahai Ali. Sampai Ali gak mau hapus. Mana tunjukkan nama yang tertulis Rasulullah, karena Rasulullah ummi, tidak bisa menulis dan membaca. Kemudian ditunjukkan oleh Ali, ini ya Rasulullah, dihapus sama Rasulullah sendiri. Dihapus sama Rasulullah sendiri. Itu dalam sirahnya, ya. Umhu ya Ali, Allahumma innaka ta'lam anni Rasulullah. Hapus wahai Ali. Wahai Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku adalah Rasulullah. Umhu ya Ali, hapus wahai Ali. Waktub hada, dan catatlah hada ma salaha alaihi Muhammad ibn Abdullah. Tulis, inilah perjanjian yang diadakan oleh Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah lagi. Itu Rasulullah, orang terbaik yang gelarnya Rasulullah enggak main-main, gelar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mau dihapus. Ali bin Abi Thalib juga mau. Kenapa? Karena Rasulullah melakukan seperti itu demi maslahat. Ya. Fa wallahi, kata Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, wallahi la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun min Ali. Demi Allah, Rasulullah lebih baik dari Ali. Pun Rasulullah mau menghapus nama Rasulullahnya, ya. Demikian pula Ali mau, ya. Wa ma akhrajahu min nubuwati hina maha nafsahu, dan sekali-kali Nabi tidak pernah keluar dari nubuah kenabian meskipun dihapus dari dirinya nama Rasulullah tadi. Akhrajta min hadi, apa kalian sudah keluar dari sifat ini? Qalu na'am. Mereka mengatakan lagi na'am. Tiga sifat sudah dibantah semua adalah Abdullah bin Abbas. Faraja'a minhum alfan. Maka taubat dari 6.000 mereka, 6.000 khawarij, taubat 2.000. Sisanya 4.000. Wa kharaja sa'irhum faqutilu ala dalalatihim qatalahum muhajiruna wal ansar. Masyaallah. Ya. Maka yang sisanya atau 4.000 itu kebanyakannya terbunuh di atas kesesatan mereka, dan yang membunuh mereka adalah sebaik-baik golongan manusia, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dan Ansar, yang membantai mereka itu Muhajirin dan Ansar. Anda mau mengatakan Muhajirin dan Ansar salah? Nabi yang mengatakan bahkan tuba, sungguh beruntung man qatalahum, ya, yang membunuh mereka ataupun yang dibunuh oleh mereka, au qatalu. Bahkan Nabi mengatakan dalam sabdanya yang lain, ya, sesungguhnya membunuh mereka ada pahala. Insyaallah. Nabi yang mengatakan bahwa membunuh mereka ada pahala insyaallah. Tentunya tidak semua kaum mukminin dibebaskan membunuh khawarij. Tidak, ya. Karena yang diboleh memerangi adalah penguasa. Berarti penguasa menginstruksikan siapa untuk memerangi mereka, mereka yang berhak. Ya. Andaikan penguasa masih butuh bantuan kepada antum, baru antum merapat. Ya. Jadi tidak sembarangan berdalil dengan hadis Nabi pun kemudian mengatakan kami dong pengen merapat membunuh Khawarij. Tidak bisa, masyarakat muslim, ya. Karena memang yang berhak membunuh adalah penguasa, dan penguasa siapa yang menginstruksikan kepada siapa itu terserah mereka. Ya. Disinilah syariat Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dalam setiap hukum yang qisas itu orang boleh bunuh, kemudian boleh bunuh langsung, terjadi darah mengalir di mana-mana. Tapi itulah syariat Allah Subhanahu wa taala, adanya penguasa. Kita harus taat pada penguasa, mengikuti undang-undang penguasa yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yang tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, kita taati, ya. Kita tidak menyelisihinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimallahu wa iyyakum, setidaknya ada 5 yang disebutkan dalam kitab ini tentang penyelewengan kaum khawarij terhadap syariat yang mulia ini. 5 penyelewengan. Kitab ini berjudul Taisirul Wahhab fi ilaji dhahiratul irham ala da'i sunnati wal kitab. Kemudahan dari Allah yang Maha Memberi di dalam menanggulangi penyimpangan terorisme berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ditulis oleh Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. 5-nya apa itu? 5 apa penyimpangan khawarij dalam hal ini? Dan ini kurang lebih juga yang di dalam judul kita, pamflet kita, ya, menguak akar terorisme modern. Jadi terorisme modern ini kurang lebih ada 5 penyimpangan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sudais. Mereka menyeleweng dari syariat 5 poin. Apa saja? Yang pertama, bahwa mereka tajannihi ala takrimil Islam lil insan, mereka telah berlaku kejahatan di dalam kemuliaan seseorang, padahal Islam telah memuliakan seseorang, memuliakan orang maksudnya, kemanusiaan. Di dalam Al-Quran Allah katakan walaqad karomna bani Adam wa hamalnahum fil bahri wal bar. Sungguh telah kami muliakan bani Adam. Bani Adam itu mulia. Allah telah jadikan mulia. Maka termasuk hartanya, darahnya, kehormatannya tidak serta-merta boleh ditumpahkan oleh sembarang orang siapapun. Ya. Bahkan apalagi meskipun kafirnya, saya katakan meskipun kafirnya tidak boleh sembarangan ditumpahkan kecuali di medan jihad, di medan perang, silahkan. Kalau di medan damai seperti negeri kita, maka tidak boleh ditumpahkan karena mereka termasuk kafir mu'ahad yang ada perjanjian damai dengan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam man qatala mu'ahadan yang lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Na'udzubillah. Apalagi membunuh muslim. Apalagi menghalalkan membunuh anaknya sendiri. Ibu mana yang begitu kejam luar biasa. Ngeri, Pak. Pemahaman yang sudah ngeri. Bersih kekeh merasa benar bahwa itu benar. Padahal keliru dan batil. Sampai anaknya dikorban. Padahal di dalam jihad, umur 14 tahun saja ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hadir dalam perang. 14 tahun ditolak dalam jihad yang syar'i, yang dipimpin oleh Nabi, dan padahal Nabi kekurangan pasukan. Dalam perang apa? Perang Uhud. Nabi kekurangan pasukan. Kaum musyrikin 3000, Nabi cuma 700. Asalnya cuma 1000. Atau kaum musyrikin 10.000. Ya, antara itu, maksudnya lebih. Lebih dari pasukannya kaum muslimin. Pasukan Nabi cuma 1000. Yang belot 300. Karena ikut ide-nya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafikun. Dikompori, ngapain kita perang? Nanti kita malah mati. Sudah, kita balik aja Madinah. Balik Madinah. 300. Belot. Dari perang apa pasukannya Nabi SAW. 300 keluar. Kembali ke Madinah. Dari pasukannya Rasulullah SAW. Pun Nabi masih meneliti siapa yang tidak layak untuk perang. Didapati di sana ada beberapa sahabat yang masih umurnya belasan tahun ditolak oleh Nabi. Kamu tidak boleh. 14 tahun tidak boleh jihad. Bagaimana bayi atau anak balita ikut ngebom. Terus mengatakan jihad. Akal mana dan agama mana yang mengatakan ini jihad. Demi Allah. Ini ibu yang telah kehilangan rahmat atau kasih sayangnya. Jahat sekali. Wong Nabi saja masih rahmat kepada umatnya. Menolak orang jihad itu umur 14 itu gak boleh. Apalagi bayi. Umur balita disuruh perang. Allahu Akbar. Agama mana? Ajaran mana? Saya tambah sanksi, Pak. Hadirin sekalian. Saya tambah sanksi dengan ajaran mereka itu. Dulu sejak mulai 2004-2005 itu sudah mulai sanksi. Dari mana? Ini termasuk akar terorisme modern. Ini yang bisa di cek betul-betul ya. Bahwa mereka itu menjadi yakin, kita yakin bahwa mereka itu keliru. Dari sisi mana? Ini dia. Kalau yang diberontak negara model Indonesia mungkin masih subhat. Betul tidak? Hah? Mungkin kita akan kena subhat. Indonesia kan undang-undangnya 4 pilih Pancasila gini-gini. Kena subhat enggak? Mungkin kita masih ke bawah. Karena dikatakan Indonesia dengan hukum tobut sudah KO kita. Tidak punya dalil seolah-olah. Betul tidak? Tapi kalau seperti kerajaan Saudi Arabia kemudian mereka juga masih ngebom. Ini akal mana dan agama mana? Makanya keyakinan seperti ini itu bukan hanya di Indonesia saja, Ma'asyar muslimin. Di Saudi juga ada. Rusak pula orang-orangnya. Makanya di penjara banyakkan mereka. Sebelum berbuat anarki sudah dihukum. Baru ngumpat ke penguasa sudah diciduk. Baru menulis tulisan yang seolah-olah melawan penguasa sudah diciduk. Berbahaya, potensi laten. Ma'asyar muslimin rahimahullah wa iyyakum. Saya tambah yakin dan tambah percaya bahwa mereka keliru bukan dari kitab-kitab para ulama saja sebenarnya. Tapi dari apa yang kita saksikan hari ini. Andaikan mereka ingin memberontak kepada penguasa yang ada, dikarenakan mungkin ya, subhatnya adalah karena undang-undangnya begini, undang-undangnya begitu, tidak sesuai dengan hukum Allah dan seterusnya. Mungkin kita masih terbawa emosi, terbawa arus, terkena subhat. Tetapi kalau seperti kerajaan Saudi yang sudah undang-undangnya Al-Quran dan Sunnah, sudah tegak hukum Allah, tapi kok masih dirongrong dengan rongrongan seperti itu, apa mau mereka itu? Apa mau mereka? Dan mereka punya kesamaan, mereka bersatu ternyata. Yang kedua, dalil saya ya, dalil saya semakin yakin bahwa mereka itu keliru. Apa yang dituturkan pala mantannya, di mana di dalam setiap pertempuran Afgan misalkan, Ustaz Abdurrahman Ayub pernah cerita, di Afgan mereka latihan perang itu enggak perang. Jangan dianggap mereka perang. Waktu Afgan melawan Rusia mereka enggak perang, hadirin. Mereka itu latihan perang untuk nantinya dipersiapkan ketika negara mereka sudah ada, baru mereka akan berperang. Dan sekarang ISIS sudah ada, baru mereka mau perang. Demikian pula ketika Ambon meletus. Ketika Ambon meletus, mereka tidak ikut perang. Mungkin 1-2 yang ikut perang. Selainnya, iddadul quwa, iddadul jihad saja. Hanya sekedar latihan jihad, latihan jihad, latihan jihad. Latihan jihad, kapan jihadnya? Itu jihad. Kenapa mereka malah gak jihad? Kenapa? Karena bagi mereka, buat apa kita berjihad kalau hukumnya masih hukum seperti ini? Negaranya masih seperti ini. Yang jihad namanya. Waliyadubillah. Padahal membela diri termasuk jihad. Kalau diperangi harus membela diri. Bagaimana diperangi tidak membela diri? Ini jihad difa', ya, membela diri. Maka Ma'asul Muslim 2 yang saya catat dalam sejarah, atau istilahnya yang saya amati dari pergerakan yang ada, tambah yakin kalau mereka keliru dan menyimpang dari dua ini. Ya, kalau yang lainnya jelas dari dalil Quran Sunnah, dari para ulama, tapi kalau yang saya amati dua ini. Mereka masih merongrong kenapa di dalam kekuasaan yang sudah hukum-hukum Allah. Yang kedua, kenapa di dalam setiap latihan perang-perang mereka tidak betul-betul untuk berjihad, tetapi untuk sekedar latihan. Bahkan mereka menciptakan negara konflik bukan untuk mereka berperang, ma'asyiral muslimin, tapi untuk sekedar latihan perang. Paham di sini? Jadi Suriah itu dimanfaatkan, Mindanao itu dimanfaatkan, Filipina itu dimanfaatkan untuk mereka berlatih perang saja. Ya. Sehingga giroh mereka terbentuk, semangat mereka terbentuk, dan ini sebenarnya yang berbahaya. Secara psikologis, orang yang pulang dari medan jihad itu harusnya diterapi. Sebagaimana kalau di Saudi itu ada algojo ya, algojo yang mancung orang yang misalkan kisos, dikisos, dipenggal lehernya, maka ketika leher sudah siap dipancung sama dia. Itu titis itu orangnya, tidak mungkin salah. Tengkuk persis kena tes glinding kepala. Tidak salah. Tepat sasaran. Itu orang tidak langsung boleh bermasyarakat, Pak. Itu orang diterapi dulu di tempatnya di mana dia tidak boleh langsung bermasyarakat. Kenapa? Berbahaya. Leher saja langsung glinding. Itu kalau langsung ngomong sama orang marah terus diglindingin gimana kepala? Kan bahaya, banyak darah mengalir. Demikian pula harusnya orang-orang yang baru pulang Suriah, baru pulang dari Afgan, itu enggak boleh bermasyarakat harusnya. Dia harusnya dikumpulkan dulu, diceramai, dinasihati, diterapi lah kalau bahasa kita. Agar emosi jihadnya mereda. Emosi membenci musuhnya mereda. Ya, jangan sampai kafir yang di Indonesia disamakan dengan kafir yang ada di Afgan. Jangan sampai kafir yang ada di... Jangan sampai kafir yang ada di jalan-jalan kita ini, yang negeri damai, disamakan dengan kafir yang di sana, yang berperang. Kan beda. Betul hadirin? Maka harus diterapi harusnya mereka. Bukan boleh langsung ngandang di rumahnya, bermasyarakat, lalu melihat orang kafir bengis sedihnya. Enak saja kamu hidup. Kawan kami dari sana dibantai. Kan gitu jadinya. Geram. Psikologisnya memang harus diperbaiki dulu. Tapi dalam kitab ini disebutkan 5 penyelimawangan mereka dalam syarat. Yang pertama adalah di mana mereka tidak memuliakan kemanusiaan, padahal Islam memuliakan kemanusiaan. Di dalam ayat yang mulia tadi, Al-Imam Ibnu Asyur dalam tafsirnya mengatakan, "Idan nahnu istaqraina mawaridus syari'ah al-islamiyah adala ala maqasidiha min at-tasyri', istabana lana min kulliyati dalailiha wa min juz'iyatiha al-mustaqra'ah annal maqsudal 'ama min at-tasyri' fiha huwa hifdzun nidhamil ummah." wastidamati solahihi bisolahil muhaimin alaih wahuwa nau'ul insan. Apabila kita meneliti dengan seksama, kata beliau, dalil-dalil syariat, maka menunjukkan bahwa inti tujuan disyariatkan atau pensyariatan ini adalah jelas bagi kita, baik dari sisi dalil-dalil umumnya, dalil-dalil cabangnya, maksud tujuan umumnya adalah hifduni domil ummah, menjaga keteraturan umat. Betul. Diutusnya Nabi, diutusnya, diturunkan Al-Quran, itu demi keteraturan umat. Buat apa kita menggunakan undang-undang, bahkan kalau sekalipun undang-undang Islam, ya, kalau justru hari-harinya adalah hanya untuk berbangga, membantai kaum muslimin itu sendiri, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ISIS. Yang menyeleweng dari mereka langsung dibantai. Yang dianggapnya murtad. Kan berarti omong kosong. Omong kosong berarti. Menganggap katanya sudah sesuai di atas undang-undang Allah, tapi orang belok dari mereka langsung disembelih. Bukankah itu pengakuan mereka ya, yang tobat ketika melihat, menyaksikan sendiri dengan mata mereka akan kerusakan ISIS, lalu akhirnya mereka keluar. Ketika hendak keluar dari ISIS, setiap perbatasan itu ada tuang jagalnya. Gimana? Coba. Berarti harus berhadapan dengan tuang jagal. Tuang jagalnya nyembelihnya dengan belati lagi. Enggak tanggung-tanggung, digorok, ngok. Itu masih mending sadisnya, lebih sadis yang di napi Makobrimob. Menggorok polisi dengan pecahan kaca. La haula wala quwata illa billah. Itu dalam apa istilahnya? Apa namanya? Kalau jasad setelah diambil oleh otopsi. Hasil otopsi menyebutkan digorok, disilet, dipalu, banyak yang matanya sampai dicopot. Ngeri, nangis kalau membaca hasil otopsinya. Itu polisi kan muslim. Itu polisi muslim. Kenapa dibantai layaknya membantai orang-orang kafir? Bahkan orang kafir juga tidak boleh dibantai seperti itu. Kalau sudah mati ya sudah. Kenapa jasadnya harus disakiti? Kenapa jasadnya harus dizalimi? Jahat sekali. Ya. Mereka sudah di luar nalar kemanusiaan. Ya. Mereka musuh kemanusiaan. Padahal tujuan dari syarat ini yang paling mulia adalah menjaga keteraturan umat ini. Yang kedua, penyelewengan mereka dalam syariat, tadi kan tidak memuliakan kemanusiaan. Yang kedua, penyelewengan mereka adalah mukhalafatul lil wasatiyah. Mereka hulu, melampaui batas, sehingga otomatis bertabrakan dengan sikap moderat Islam. Islam itu moderat. Tentu makna moderat di sini bukan berarti kita mentoleransi segala bentuk penyimpangan. Tapi moderat di sini adalah lakum dinukum waliyadin. Toleransi yang tidak kebablasan. Tapi orang-orang khawarij kebablasan juga di dalam hulu, melampaui batas. Hal ini juga sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Ma min amrin illa wali syaitan fihi nazghatan." Tidak ada suatu perkara pun kecuali dalam setiap perkara itu ada dua bisikan syaitan. Imma ila hulu, entah syaitan itu mengajak kepada sikap melampaui batas, wa imma ila taksir, atau sikap untuk menganggap remeh sebuah syariat. Wal haq wasatun baina dalik. Sedangkan syariat ini, yang kebenaran itu adalah pertengahan di antara dua hal itu. Ya. Dan Islam, ahlu sunnah sendiri, Islam secara umum adalah pertengahan dari semua agama, ahlu sunnah adalah pertengahan dari semua kelompok yang ada. Kelompok semua menyimpang di dalam akidah, maka ahlu sunnah pertengahan. Dalam bab iman, Ahlussunnah mengimani bahwa orang itu imannya tidak satu paket. Bal yatajazza wa yataba'ad, tapi berbilang dan berbagian. Sehingga tatkala orang melakukan dosa besar tidak serta-merta kafir, tapi orang murjiah menganggap imannya orang itu satu paket. Dan imannya tetap utuh meskipun berzina, mencuri, minum-minuman keras, itu murjiah. Khawarij beda lagi lawannya. Orang-orang khawarij beranggapan bahwa orang berbuat dosa besar-besar murtad, keluar dari Islam serta-merta. Meskipun dosa besar, hanya sekedar dosa besar. Ya. Sehingga orang berzina langsung kafir. Orang minum-minum keras langsung kafir, kata mereka. Halal darahnya, boleh ditumpahkan darahnya. Kan sama. Memang keyakinannya atau versinya tidak seperti versi yang saya sebutkan. Tapi versinya ganti. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, halal darahnya. Kan sama berarti. Padahal yang tidak berhukum dengan hukum Allah tadi, definisi dan tafsir Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, sekedar dosa besar. Kecuali jika menghalalkan dan menganggap lebih afdol hukum buatan manusia lebih afdol dari hukum Allah, jelas tidak syak lagi itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Mereka bertentangan dengan moderat Islam. Agama yang samhah, agama yang mudah toleran. Islam agama yang indah, ma'asyiral muslimin. Walan yushadda hadaddin illa ghalaba. Nabi mengatakan tidak ada yang mempersulit agama ini kecuali akan binasa. Inna hadaddina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushadda hadaddin illa ghalaba. Sehingga tidak ada yang mempersulit agama ini kecuali akan binasa. Bahkan Nabi mengatakan bahwa agama ini lailuha kana hariha. Malamnya bagaikan siang bolong. Terang benderang. Jelas semuanya, hukumnya jelas, syariatnya jelas, aturannya jelas, undang-undangnya jelas, aturan mainnya jelas. Ya. Kapan seorang bisa keluar dari Islam? Jelas. Tidak syubhat, tidak samar, tidak ramang, ya. Jelas semuanya. Maka yang mencari-cari celah untuk menghalalkan pendapatnya, melegalkan ideologinya yang bertentangan dengan Islam, dengan dalil-dalil syariat, pasti akan terbantahkan, pasti akan terbantahkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum bil ghulu, fa inna ahlaka man kana qablakum bil ghulu fiddin." Waspadalah kalian dari sikap melampaui batas, berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian binasa dengan sebab sikap melampaui batas. Ya. Maka jadi orang itu pertengahan. Dan umat ini termulia menjadi mulia karena pertengahannya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kenapa dikatakan khairu ummat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di istilah lain, khairu ummah ini dengan umat wasata, umat pertengahan yang moderat, ya. Nabi juga pernah bersabda halakan mutanati'un, halakan celaka orang yang melampaui batas, celaka dan celaka orang yang melampaui batas. Maka sikap melampaui batas dalam beragama terlarang. Maka Nabi pernah menegur tiga orang yang datang ke istri-istri Nabi, lalu bertanya bagaimana ibadahnya Rasulullah. Disebutkan oleh istri-istri Nabi, ibadahnya Rasulullah begini, begini, begini. Jawaban mereka apa? Itu kan Rasulullah, sudah pasti diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lah kalau kami? Lalu kemudian mereka mengatakan, adapun aku akan sholat terus dan tidak tidur. Salah satu lagi mengatakan, adapun aku akan puasa terus menerus dan tidak berbuka. Salah satu lagi mengatakan, adapun aku akan membujang terus menerus dan tidak menikah. Maka tatkala berita ini, kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW, Nabi membentak mereka, memarahi mereka. Man qala kait wa kait, siapa yang mengatakan begini dan begini? Sesungguhnya aku Rasulullah, orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku berpuasa dan berbuka, aku salat malam dan tidur, aku menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunahku, maka bukan golonganku. Barang siapa yang membenci sunahku, maka bukan golonganku. Maka sikap melampaui batas ini embrio dari pemahaman Khawarij. Maka cukupkan diri dengan sunnah, ya. Dan kita mencukupkan dengan sunnah sudah sebenarnya sudah pegel, orang bilang, ya. Kalau kita sebenarnya mau jujur, apa yang dicontohkan Nabi, apa yang diamalkan sahabat, dipraktekkan 2x4 1 kali 24 jam itu full, itu sudah capek itu. Salat sunnahnya, ya. Kemudian nanti zikir-zikir yang sesuai sunnah saja sudah pegel. Salawat yang benar sesuai dengan sunnah Nabi sudah pegel. Tidak perlu menambah, syariat saja sudah tidak perlu menambah. Sikap melampaui batas karena menganggap masih kurang, masih ini, itu berbahaya. Oleh karenanya para ulama punya kaedah, dan ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, juga sahabat-sahabat mulia yang lainnya mengatakan, al-iqtisad fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Bersikap sederhana di dalam sunnah lebih baik daripada bersemangat tetapi yang menyelisih sunnah, melampaui batas, keluar dari jalur syariat. Kemudian penyelewengan mereka yang ketiga adalah mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Padahal Allah telah memakmurkan bumi ini, menjadikan bumi untuk dimakmurkan, bukan dirusak. Mereka, ya, melakukan tindakan-tindakan yang merusak bumi dengan tindakan-tindakan mereka. Dan ini agak mirip dengan karakter orang-orang munafik. Ketika diingatkan agar tidak berbuat kerusakan, justru malah mereka innama nahnu muslihun. Jangan ngebom, mereka mengatakan ini jihad. Ya, jangan membunuh anak-anak kecil, ini demi kemaslahatan jihad. Terus jadi mereka ini sulit untuk diingatkan. Diingatkan justru menganggap diri mereka benar. Ini amaliyah. Bahkan pada kesimpulannya, saya punya kesimpulan, mereka ini orang yang haus darah, bukan haus jihad. Haus darah, bukan haus jihad. Jadi beberapa screenshot percakapan mereka, baik di Telegram, di Facebook, yang dikirimkan oleh anggota Intel, percakapan mereka sadis dan sangar. Contoh, itu depan polisi. Kata salah satunya lagi, udah sikat aja, bunuh. Anjing toge. Jadi mereka bukan orang yang punya rahmat sama sekali. Mereka itu orang yang haus darah. Inginnya membantai, membunuh. Inginnya mati, bukan jihad. Sampai pernah diceritakan, jadi bahan ketawaan. Di Afgan katanya, ketika sedang perang, disuruh tiarap, gak mau. Tiarap, kata komandannya. Gak mau tiarap, long saya kesini mau mati. Kok suruh tiarap? Jadi mereka bukan mau syahid, tapi mau matinya. Entah matinya syahid atau tidak, mereka pokoknya mau mati. Waliyadzubillah. Haus darah, haus kematian. Hidup sudah tidak berarti seolah bagi mereka. Mereka inginnya mut syahidan. Mereka gak mau iskarimannya. Padahal iskariman masih mungkin. Dengan berbuat baik kepada tetangga. Kalau Anda punya kelebihan harta, berbuat baik, apalagi di bulan puasa. Mereka puasa bulan yang penuh keberkahan, justru malah nyusul dengan mati sebelum puasa. Padahal bulan penuh rahmat. Bisa saja kita dengan satu amalan yang sekecil bisa masuk surga. Gak usah muluk-muluk lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku pernah melihat seorang yang mondar-mandir di surga. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Orang ini adalah menyingkirkan gangguan di jalan yang mengganggu kaum muslimin. Ada batang pohon yang mengganggu kaum muslimin, lalu dia singkirkan. Dengan sebab itu dia masuk surga. Kalau Anda pengen surga, surga itu memang harus dengan susah payah. Tetapi bukan berarti seolah-olah semua amal itu harus begini, yang sulit-sulit. Tidak. Banyak amal yang ringan tapi memasukkan ke dalam surga. Bukankah kita ingat dengan hadis pelacur yang masuk surga? Itu kan pelacur. Lalu kenapa masuk surga? Karena inti permasalahannya bukan masalah amal itu tinggi tidak tingginya. Tetapi yang terpenting keikhlasannya, kesesuaiannya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan masalah semangat saja. Hadis tentang pelacur yang masuk surga, ingat? Dia haus terengos-engos lalu masuk sumur. Dia minum, keluar. Begitu melihat anjing, seekor anjing lagi ngos-ngos juga, terengah-engah. Hampir-hampir lidahnya menjulur tanah, dia batin. Itu bisa jadi sama seperti hausnya seperti saya. Sikap rahmatnya keluar kepada anjing, padahal anjing. Lalu dia berbuat baik kepadanya dengan turun lagi ke sumur tadi, kemudian mengambil air minum, dipegangnya embernya dengan mulutnya, atau sepatunya ya, untuk mengambil air, atau sepatunya dia dipegang dengan mulutnya, dia naik ke atas, diberikan kepada seekor anjing. Kira-kira ada orang berbuat baik seperti ini mengharap pujian makhluk? Padahal di tengah padang pasir yang tidak ada seorang pun, tidak mungkin. Maka ikhlas. Ini orang ikhlas. Keikhlasannya yang menjadikan masuk surga. Maka apa kata Nabi dalam hadis itu? Fasyakarallahu lahu wa ghafarallahu wa adkhalahul jannah. Allah bersyukur, berterima kasih kepada orang ini. Allah memaafkan dan mengampuni dosa orang ini dan memasukkannya ke dalam surga. Top. Susah-susah. Harus mati syahid dulu baru surga. Lah, surga itu banyak jalannya. Ya. Makanya dalam Islam tidak boleh meremehkan kebaikan. La tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin au taliq. Janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun bertemu dengan saudaramu bermuka senyum, dengan wajah senyum. Jangan bermuka muram durja ya. Kayak mau nagih utang. Mukanya sangar gangar kayak apa itu yang tuang nagih utang tuh? Debt collector. Badannya gede, menakutkan, Begitu kita sikap kita kepada orang mukmin tidak. Kita senyum, ceria. Salam dulu sebelum dia salam. Cepet-cepetan, ya. Kalau dia duluan ya sudah kita jawab. Waalaikumsalam, ya. Indah sekali Islam. Banyak amalan yang masukkan ke dalam surga. Apalagi di bulan Ramadan, memberi buka, Masya Allah. Kita bisa puasa sehari seperti 3.000 orang puasa. Kenapa? Karena memberi buka orang 3.000. Kan begitu. Islam. Hanya ada di dalam Islam, Masya Allah. Terus ngapain mati sebelum Ramadan? Ini akalnya sudah kebalik-balik ini. Lebih baik mati. Padahal ini bentar lagi Ramadan. Malah dia mati sebelum Ramadan. Membunuh diri pula. Barang siapa yang membunuh dirinya, maka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi bagaimana dia membunuh dirinya. Kalau dia ngebom, ngebom di akhirat. Duar. Jasadnya hancur. Dikembalikan lagi, ngebom lagi. Duar. Jasadnya hancur, dikembalikan lagi. Begitu siksanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau yang melemparkan diri dari gunung atau dari bangunan tinggi, begitu juga akan disiksa. Melemparkan diri, hidupkan lagi. Lemparkan diri, hidupkan lagi. Fahasbuhu jahannam. Maka tempatnya adalah jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Penyelewengan yang keempat adalah memutlakan di dalam kesalahan mereka di dalam pengkafiran. Ya. Mereka suka-suka membawa dalil yang umum kepada khusus. Bahkan ucapan ulama yang umum dibawakan ke khusus. Ambil contoh. Imam Ahmad pernah mengatakan, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka kafir. Umum atau khusus? Barang siapa? Umum. Siapa saja kan? Umum. Orang-orang khawarij akan mengambil dalil seperti ini dibawakan ke khusus. Tuh, Imam Ahmad mengatakan, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran itu makhluk maka kafir. Tuh, Imam Ahmad yang mengatakan. Maka kafir dong orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Sama. Mereka suka membawakan dalil ulama Ahlu Sunnah, Syekh Fauzan misalkan. Syekh Fauzan mengatakan barang siapa menetapkan undang-undang dengan hukum buatan manusia maka kafir. Negara yang menetapkan undang-undangnya dengan buatan manusia kafir. Dibawa. Tuh, Syekh Fauzan mengatakan berarti Indonesia kafir. Loh, Syekh Fauzan mengatakan garis umum. Tidak pernah mengatakan Indonesia. Dan Syekh Fauzan masih hidup. Dan saya pernah berdebat dengan orang seperti ini modelnya. Dia membawakan dalil umum kepada khusus. Ana bilang, Ustaz. Saya panggil Ustaz. Karena dia memang orang berilmu. Ustaz. Ulama masih hidup. Anda mengatakan seperti itu. Buat apa? Ulama masih hidup. Tinggal tanya ulama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tinggal tanya. Indonesia kira-kira kafir gak sih? Gitu kan gampang. Apa susahnya? Tanya aja silakan. Ulamanya masih hidup loh. Masih banyak. Berfatwa. Open house. Open fatwa, silakan yang bertanya silakan, Masya Allah. Terus kenapa enggak mau bertanya? Malah bikin majelis sendiri, ngomong grundel di sendiri, mengkhianati penguasa ini namanya. Hati seorang mukmin itu enggak ada yang namanya khianat kepada penguasa. Hati seorang mukmin itu bersih. Sampai pun kalau ada hal yang harus memang dinasihati, dinasihati. Oleh karena Nabi mengatakan salasun la yaghillu alaihina qalbu mri'in muslimin. Ada 3 perkara yang hati seorang mukmin itu terbebas darinya, menunjukkan la yaghil, tidak ada kedengkian, tidak ada khianat. Yang pertama ikhlas amal karena Allah, kata Nabi. Yang kedua, wa munasahatu a'imatil muslimin, menasihati pemimpin penguasa kaum muslimin. Jadi kalau penguasa ada salah ya dinasihati, bukan grundel, bukan ngomong di mimbar, bukan ngomong di majelis, bukan ngomong di sosmed, bukan ngomong di mana-mana. Ini namanya membakar semangat orang awam. Yang bodoh tidak tahu apa-apa jadi semangat meledak. Memberontak. Bahaya. Kalau malah ada kesalahan, hadapi. Datangi. Bagaimana sabda Nabi SAW. Man arada an yansa' lidi sultan. Fala yubdi ananiyatan. Barang siapa yang hendak menasihati penguasa, maka jangan terang-terangan. Fal yakhud biyadihi fayakhlu bihi. Ambil tangannya, menyepi dengannya. Hantam silakan omongin. Silakan omong. Itu afdhulul jihad. Bukan afdhulul jihad itu di jalan-jalan, Mas. Maaf. Afdhulul jihad itu antum gentle datangi penguasa, Pak. Kalau tingkatannya baru level RT ya Pak RT lah. Saya enggak mau nyebut Pak Bupati yang sudah level tinggi. Pak RT, RT. Antum atau Anda ini keliru tadi mengatakan seperti ini salah, enggak boleh buat. Silakan nasihati. Kalau lettingnya Anda bisa mampu menasihati Bupati, Bupati silakan datangi Bupati, Pak Bupati, mohon maaf. Begini. Itu afdhulul jihad. Kalimatul haq inda sultanil ja'ir. Kalimat kebenaran yang disampaikan langsung kepada pemimpin yang zalim. Gentle gitu loh. Juga sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan, bikin negara bawah tanah, cacing namanya. Pak, yang bawah tanah itu apa? Cacing. Pak, mereka pasukan underground. Tidak muncul. Sekarang mudah-mudah mulai ISIS muncul, maka mereka berani muncul. Dulunya mereka underground. Bertahun-tahun underground. Membangun negara bawah tanah. Alias cacing. Jadi melemparkan tuduhan-tuduhan kafir seperti ini tidak benar. Para ulama sepakat, seperti diantara Imam Nawawi. Lihat perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi, Imam Madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, I'lam anna madhaba ahlil haq. Annahu la yukafiru ahada min ahlil kiblati bidhanbin. Wa la yukafiru ahlal ahwa walal bid'ah. Ketahuilah sesungguhnya madhab ahlu sunnah, ahlul haq. Adalah tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlil kiblah. Maksudnya ahlil kiblah itu kaum muslimin. Karena sholatnya sama-sama menghadap kiblat. Maka dikatakan ahlul kiblah. Tidak mengkafirkan kaum muslimin seorang pun di antara mereka. Ya, tidak pula mengkafirkan dari pelaku bid'ah. Tidak pula mengkafirkan dari pelaku khawarij seperti bid'ah-bid'ah kesat. Ahwa, mengikut hawa nafsu. Ini Imam Nawawi. Juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan wali hada kana ahlul ilmi wa sunnah la yukafiruna man khalafahum wa in kana dzalikal mukhalif yukafiruhum. Oleh karenanya itu ahlu sunnah juga tidak mengkafirkan Ahlus sunnah tidak mengkafirkan siapapun yang menyelisihi pemahamannya mereka. Meskipun orang yang menyelisihi pemahaman ahlus sunnah tadi mengkafirkan ahlus sunnah. Ahlus sunnah tidak membalas dengan tuduhan kafir yang sama. Karena kafir pengkafiran itu hak Allah, hak Rasulullah. Harus sesuai dengan dalil Quran dan sunnah. Ya, naam. Demikian pula perkataan Syekh Abdul Rahman Sudais. Ketika beliau mengomentari tadi ucapan tadi semua, kemudian mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hada wara'u salaf fi hadzal bab. Inilah kehati-hatian para pendahulu kita dalam bab ini. Fa kaifa yasugu ba'da hadhi nuqul kullaha liman lam yablug fi miqdari ilmihim wa fadlihim nakiran wala kitmira an yatajasara 'alal musara'ah ila al-hukmil kufri as-sarrah atau surah fi haqqi ikhwanihil muslimin jumlatan wa tafsilan. Setelah kita menyebutkan nukilan-nukilan dari para ulama tadi, maka bagaimana bisa boleh bagi orang yang derajat ilmunya tidak sampai ilmunya para ulama, tidak pula sekulit arinya mereka, berani-beraninya mengkafirkan kaum muslimin padahal ilmunya enggak ada, sekuku ireng aja enggak ada. Coba tanya Khawarij. Bahkan antum kalau debat dengan Khawarij, suruh baca kitab, longa-plongo. Baca kitab longa-plongo. Gak bisa bahasa Arab saya. Kenapa gak bisa bahasa Arab mengkafirkan pemerintah? Dalil mana yang mengkafirkan? Dari sisi mana? Antum harus tanya, harus datangkan bukti. Jangan asal, bahasa Jawa bilang asal mangap. Kasar ya. Jangan asalnya plos, gak boleh. Nah, yang terakhir, penyelewengan mereka dalam syariat adalah mereka menarik tongkat ketaatan dari penguasa atau pemimpin yang sah, alias mereka memberontak. Dan ini ideologi mereka. Dari sepanjang sejarah, mereka selalu memberontak. Padahal kita diperintahkan untuk mentaati pemimpin. Nabi bersabda, isma' wa'ati lil amir wa'in duriba dohruk wa'uhida maluk. Taat dan dengarkan pemimpinmu, meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu. Dengar dan taat. Dan dengar dan taat itu dalam perkara ma'ruf. Maknanya bukan berarti dalam maksiat kita boleh memberontak. Ingat, tidak taat bukan berarti memberontak, tapi diam, sabar. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang disambungkan lidahnya ketika Anas bin Malik, sahabat yang tua, senior, satu-satunya masih hidup, ketika Hajjaj bin Yusuf melakukan kezaliman kemana-mana, anak sahabat dibantai, para ulama dibunuh. Kalau kita bahasanya mengkriminalisasi ulama, okelah, mengkriminalisasi ulama, lebih ada yang dulu dari kita, Pak. Pemimpin kita, lebih dulu dari pemimpin kita, ada. Lebih jahat, bahkan membantai, membunuh mereka. Kepalanya dipasang di pojok-pojok kaum muslimin. Akan melihat ini loh balasan orang yang melawan pemerintah. Itu zamannya gubernur Hajjaj bin Yusuf As-Sakhawi. Pun para ulama mengatakan tidak boleh mendoakan keburukan bagi Hajjaj. Anas bin Malik ditanya, rombongan kaum muslimin datang kepada Anas bin Malik. Ya Anas, apa yang harus kami perbuat dengan pemimpin yang seperti ini? Jawaban Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, isbiru, sabar. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ya'ti ba'dahu syarrun minhu. Ya, sami'tuhu min nabiyikum. Kata Anas bin Malik, sabarlah, sabar. Enggak usah ngelawan. Sesungguhnya tidak datang suatu zaman kecuali yang datang setelahnya lebih buruk lagi. Aku dengar langsung dari nabi kalian. Berarti ini nasihat Nabi. Berarti ini taujihat dari Nabi. Ini wejangan Nabi bagaimana menghadapi pemimpin yang zalim. Tunaikan hak mereka dan mintalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ya permasalahannya. Karena kalau kedzaliman itu dikumpulkan kita tidak bisa memaafkan, akhirnya menjadi bom waktu memberontak kepada penguasa. Tapi bersikaplah lemah lembut kepada mereka ya, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka selagi kemudian mendoakan kebaikan mereka. Ya Allah, jadikan mereka pemimpin yang baik, yang berhukum sesuai dengan kitab dan sunnah. Jadikan adalah orang-orang dekatnya adalah orang-orang yang membisikkan bisikan yang baik agar mengarahkan kepada kebaikan, menjadikan negeri yang baik dan seterusnya. Itu yang diperintahkan di dalam syariat. Nah, banyak hadis yang lain Mas Muslimin, tapi waktu juga yang tidak memungkinkan, saya cukupkan dan 10 menit untuk pertanyaan. Jadi 5 poin tadi ingat ya. Penyelewengan mereka di dalam syariat, pertama mereka menodai kemanusiaan padahal Islam memuliakan kemanusiaan. Yang kedua apa tadi? Ada yang mencatat? Kejahatan, hulu, bersikap hulu. Yang kedua, yang ketiga berbuat kerusakan di muka bumi. Yang keempat, serampangan di dalam pengkafiran. Yang kelima, menarik tarik ketaatan. Dan Nabi telah bersabda yang terakhir ini, ya, barang siapa yang melepas baiatnya dari imam, lalu dia mati, maka dia mati dalam kondisi jahiliyah. Dalam redaksi lain Nabi mengatakan, huwa laisa minni wa ana lastu minhu. Dia bukan golonganku dan aku bukan golongan dia. Nabi berlepas diri dari orang seperti ini. Yang dia sendiri telah berlepas diri dari kaum muslimin, jamaah kaum muslimin. Pertanyaan di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengetahui kalau seorang itu memiliki paham khawarij? Tadi ini sudah kita sebutkan semuanya. Tapi minimal biasanya kalau casing sama maksudnya jenggot sama lah kita jenggot, ngatung sama ngatung. Karena ini kan sunnah dari Nabi. Ya, kalau ini dikatakan sebagai radikal terorisme tidak benar karena ini sunnah. Akhwat perempuannya berjilbab bercadar itu kan ajaran Nabi, ajaran Rasulullah SAW. Adapun yang menjadi mendasar adalah coba dialog, dialog saja. Bagaimana menurut antum tentang pemerintah kita? Nah, itu sudah. Kalau dia jawabannya, oh kafir, halal darah, memberontak. Sudah. Embrio khawarijnya sudah ada. Meskipun belum aksi, tapi dia sudah ada embrionya. Ya. Makanya hindari majelis ilmu yang seperti ini, Mas. yang kumpul-kumpulnya sembunyi-sembunyi, yang kalau mau masuk ke majelis taklimnya satu persatu, is, kamu masuk, yang lain tunggu dulu. Kamu masuk, yang lain tunggu dulu. Yang majelis ilmunya tiba-tiba berubah, lagi ngaji kitab, tiba-tiba berubah, is, ada penjual kocek, itu intel itu, berubah. Kita pura-pura ngaji Quran atau TPA, jadi tiba-tiba jadi baca Iqra. Sorry pak, jangan ketawa, saya mengalami soalnya. Jadi ustaz kami waktu itu melihat di luar ada tukang kojek atau tukang cilok. Saya lupa pastinya. Tetapi dia mengatakan kemungkinan intel. Itu. Kita berubah ngajinya. Bapak ada pegang Quran. Yang lain ikro. Ishada. Apa ini? Orang yang sedang membangun kesesatan yang seperti ini ketakutan. Kalau orang sedang membangun kebaikan kenapa takut? Begitu harusnya. Ya, ngaji satu persatu masuk. Nanti dulu, parkir sana dulu. Sudah masuk? Yo, ya, satu. Atau majelis ilmunya ada majelis khos. Ini majelis umum namanya. Setelah majelis umum, lagi halaqah lagi. Khusus mereka yang memang pemimpin pembesar-pembesarnya. Lalu majelis ilmu itu aromanya berbeda. Ada nyebut, ya pemimpin begini, ya wajib dibegini. Kamu. Itu ciri. Ya. Jika antum mendapati seperti itu, boleh melaporkan kepada ustadz yang lebih berilmu, agar ustadz berilmu tadi lebih konsultasikan kepada penguasa apakah untuk diperingkus atau tidak. Itu nanti pendapat ustadz tadi yang melihat. Kalau hanya sekedar embrio-embrio tidak masalah untuk kita didik, tidak masalah. Tapi kalau sudah potensi mengarah untuk melakukan aksi-aksi yang berbahaya, segera laporkan ke pemerintah. Ya, karena polisi itu sekarang antara kedahuluan atau didahului. Maksudnya mendahului menembak mereka atau didahului ditembak mereka. Kan sudah begitu, sudah perang sekarang. Makanya instruksinya tembak mati. Kenapa? Karena antara kedahuluan atau mendahului. Kalau polisi enggak mencium aromanya tentang mereka membawa bom rakitan, enggak tajam, mereka yang kena. Sudah masuk ke mako, brimob atau mako mana, bledak. Rugi kaum muslimin. Citra Islam hancur, ya. Nah, itu diantaranya ya, ciri-ciri. Banyak tentunya, tetapi yang paling mendasar biasanya itu, menonjol banget. Ini pertanyaan tidak tahu atau memang ngetes nih? Atau memang antum masih ragu? Assalamualaikum Ustaz, siapakah ulil amri kita? Antum ragu? Allah katakan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Ibnu Katsir, Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan ulil amri wal ulama wal umara. Yaitu ulama dan pemimpin, penguasa yang berkuasa itulah pemimpin kalian. Antum tidak boleh menarik-tarik tongkat ketaatan darinya. Sudah ada seolah-olah baiat dengannya meskipun kita tidak membaiatnya. Ya. Ingat masyarakat muslimin, cara yang salah di dalam memilih pemimpin tidak menjadikan serta-merta salahnya kita untuk mentaati, tidak. Di dalam banyak perkataan para ulama, ketika menyebutkan tentang taat kepada pemimpin, larangan memberontak, itu diantaranya dua ucapan. Meskipun dengan cara dipilih dengan cara ridho, ridho berarti dengan sesuai syariat, atau dengan golabah, golabah artinya kudeta. Mungkin kudeta militer kemudian menguasai. Ketika sudah tetap kekuasaannya, maka wajib mentaati pemimpin yang mengkudeta tadi. Andaikan kita sekarang ini, meskipun kita tidak berpaham bolehnya memberontak, lalu kemudian yang memberontak tadi menguasai Indonesia, misal. Dan semoga tidak. Misalkan ya, lalu memimpin dunia ini, kita sebagai ahlu sunnah, kita sebagai kaum muslimin, wajib mentaati yang memberontak tadi. Ketika dia sudah menetapkan dan menguasai betul semua lini negeri ini. Ya. Karena dalam Islam haramnya darah. Kalau sudah kita berontak, lawan berontak, lawan berontak, lawan berontak, darah ngalir gak henti-henti. Itu kayak di Suriah, gak berhenti-berhenti sampai sekarang. 6. Jadi ulil amri itu yang mengurusi urusan kaum muslimin. Dari tingkat RT, RW, sampai presiden. Ya. Dan masing-masing negara berbeda. Kalau negaranya namanya kerajaan, ya kerajaan. Nabi SAW bersabda, khilafatun nubuwah salasina sanah. Kekhilafahan yang sesuai dengan manhaj Nabi itu 30 tahun saja. Wa ba'dahal muluk. Ingat catat baik-baik. Nabi mengatakan dan setelahnya kerajaan-kerajaan. Jadi harus di imani eksistensi kerajaan itu sudah bagian dari kekhilafan kecil. Karena Nabi mengatakan wa ba'dahal muluk, dan setelahnya itu kerajaan-kerajaan, republik-republik. Ya. Ya, jadi kita enggak dituntut untuk menciptakan khilafah. Kita dituntut untuk mendakwahkan tauhid, mengamalkan tauhid, beribadah kepada Allah. Khilafah itu hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala manakala kita sudah bertauhid dengan benar. Itu jawabannya. Mohon maaf tulisannya tidak saya bisa bacanya. Yang berhak membunuh mereka kaum Khawarij adalah penguasa. Pertanyaannya, bagaimana jika penguasa tersebut tidak berhukum dengan hukum Allah? Ini pertanyaannya sendiri sudah mati ragu. Kita tidak mengatakan mutlak Indonesia tidak berhukum dengan hukum Allah juga. Meskipun kalimat yang disebut adalah undang-undang dasar, tapi nyatanya banyak yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Ada banyak yang tidak bertentangan. Contoh, orang melakukan seperti ini di penjara, itu bertentangan gak Ustaz? Belum tentu juga. Karena di dalam hukum fikih itu ada istilah takzir. Takzir itu ketetapan penguasa. Takzir itu hukuman yang dibuat oleh penguasa. Melihat maslahat dan madarat. Orang seperti ini, cocoknya dihukum seperti ini. Ya, memang pertama menggunakan dalil Quran Sunnah. Ketika sudah kira-kira tidak ada, kemudian ditakzir. Mungkin maboknya cukup di penjara saja. Tidak perlu sampai dihukum yang lainnya. Mungkin dia meninggalkan sholat, tidak perlu sampai dicambuk, cukup di penjara. Ada yang mungkin harus dicambuk, itu tergantung penguasa. Namanya takzir. Ya, keputusan hakim melihat maslahat dan mudharat. Meskipun penguasa tidak sepenuhnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tetap ya, kita bersama pemerintah. Adapun terkait dengan hukum yang tidak dijalankan, kita tidak ridho. Tetapi tidak ridhonya kita bukan berarti memberontak. Kita tidak taat di dalam hukum yang tidak sesuai dengan syariat bukan berarti memberontak. Ya, tetapi kita bersabar atas kezaliman yang ada. Kita bersabar atas hukum-hukum yang tidak sesuai. Dan kita terus berdakwah, berusaha memahamkan bahwa inilah yang dianjurkan, inilah yang diperintahkan, inilah, inilah, dan inilah. Dan berdakwah harus bersabar, tidak boleh vonis. Kamu enggak bawa hukum Allah berarti kamu kafir. Kamu berarti kamu kafir. Sang ustaz itu bukan tukang penjual telur asin. Kalau penjual telur asin gampang, agar telur asinnya memang tidak disaingi dengan lawan, ditulis dicap yang terkenal. Brebes asli, Brebes asli, Brebes asli, ya kan gitu. Anda bukan tukang vonis. Fulan kafir. Fulan ahli bid'ah. Fulan khawarij. Juga tidak begitu mudah. Kita dalam termasuk dalam mengatakan khawarij juga tidak begitu mudah. Kecuali para ulama telah menyebutkan. Ya. Jadi kalau katakan embrio, bibit, paham, terkena paham ini sedikit. Jadi baru nyerempet-nyerempet. Jangan sampai langsung vonis juga tidak bisa. Ya, sama. Sama seperti itu pula. Kaum Khawarij dibiarkan dalam pemerintahan muslim atau diperangi, diperangi jika pemerintahnya memang memerintahkan memerangi. Jika diperangi apa saja syariat berjihad syar'i? Masya Allah, pertanyaannya. Jika diperangi apa saja syariat berjihad syar'i? Memerangi Khawarij bukan memerangi orang kafir, karena Khawarij itu masih muslim. Kata Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Khawarij, bal minal kufri farru, bahkan mereka lari dari kekafiran. Jadi mereka itu tidak kafir. Kaum muslimin, ahlu sunnah tidak mengkafirkan khawarij. Meskipun khawarij mengkafirkan ahlu sunnah. Kita tidak berbalas. Karena syariat itu tidak sekedar balas-balas dendaman, tidak. Mereka mengatakan begini, kita balas, tidak. Tapi hukum syar'inya mereka tidak kafir. Karena 72 golongan yang divonis Nabi masuk neraka itu tidak kafir. Nabi mengatakan, wasataftariku ummati ala salasi wa sab'ina firqatan, dan umatku terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semua di neraka illa wahidah, kecuali satu. Ketika Nabi mengatakan semua di neraka, vonis di neraka, bukan berarti mereka kafir. Para ulama sepakat mereka tidak kafir, tapi mereka muslim gagal dalam masalah ini. Mereka muslim tapi gagal dalam pemahaman ini. Jadi menjadikan mereka masuk neraka. Tidak masuk pertama bersama barusan kaum muslimin, ahlu sunnah yang masuk dalam surga. Adapun yang masuk surga, kata Nabi SAW, wahyal jamaah, yaitu al-jamaah. Dalam redaksi lain Nabi mengatakan, yadullah alal jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Dalam redaksi lain Nabi mengatakan, ma'ana alihi aliyyaum wa ashabi, yaitu golongan orang yang Nabi SAW dan para sahabat di atasnya. Maksudnya nginduk, ngikuti persis seperti ajaran Nabi SAW dan para sahabat. Sebagaimana yang diajarkan Nabi dan para sahabat pada waktu itu. Diamalkan oleh Nabi dan para sahabat pada waktu itu. Apakah gerakan-gerakan untuk mendemo kebijakan pemerintah dan gerakan anti presiden termasuk perbuatan memberontak pemerintah? Kalau dari sisi pengertian para ulama, ya. Kalau definisi undang-undang kita, bukan. Saya ditanyanya tentang syariat kan? Maka saya jawab iya. Karena definisi para ulama termasuk khawarij itu khawarij dengan lisan. Tadi sudah dikatakan golongan qa'adiyah, golongan yang duduk. Makanya dalam Islam, ahlu sunnah melarang demo. Kalau masih dengan cara lain masih bisa, kenapa demo? Demo itu potensinya sangat berbahaya. Jika ada penyusup saja, 10-20 dari ribuan kaum muslimin yang berdemo, hancur itu. Dibenturkan antara pemerintah dan aparat dan kaum muslimin. Seolah-olah yang memulai kaum muslimin. Padahal bisa jadi penyulut fitnah yang berpakaian berkedok seperti muslim, lalu membunuh salah satu aparat misalkan, maka terjadi pasti. Tidak akan bisa terelakkan. Kalau darah sudah mengalir, na'udzubillah min dzalik. Anda kalau bertanya, ya, kalau saya ditanya seperti ini, ya jawabannya. Tapi kalau jawabannya undang-undang membolehkan. Ya, undang-undang kita membolehkan. Asal tertib dengan aturan dan seterusnya. Tetapi syariat kita, Islam, melarang demo. Karena demo anak kandung dari demokrasi. Ya. Nah, bagaimana cara sahabat dan zaman Rasulullah dalam memilih pemimpin yang benar? Ada beberapa cara. Yes, ya. Cara memilih pemimpin yang benar di antaranya dengan menunjuk langsung seperti Rasulullah walaupun tidak menunjuk langsung tapi secara tidak langsung tersirat di dalam banyak ucapannya, sabdanya. Jika Nabi sedang safar, maka yang menunjuk untuk menjadi imam salat adalah Abu Bakar. Nabi ketika ditanya siapa orang yang paling dicintai, Nabi mengatakan Aisyah. Dari kalangan laki-laki, Abu Bakar. Maka secara tidak langsung tersirat dalam ucapan-ucapan Nabi ini, bahwa penunjukan ada, meskipun tidak secara langsung. Atau dengan cara musyawarah. Musyawarah yang dilakukan oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Ahlul Halli wal Aqdi itu adalah para ulama yang duduk dan memang berkompeten untuk membahas perkara ini. Kalau di zaman sahabat, para sahabat. Yang senior, yang kibar. Kemudian mereka merumuskan untuk siapa memilih di antara sahabat yang paling layak. Ya. Nah. Selain cara itu, seperti kudeta dan yang lainnya adalah cara yang keliru. Tetapi tatkala sudah berkuasa, maka harus taat. Ketika sudah berkuasa, wajib taat. Ini yang sudah saya terangkan. Apabila kita selalu mendapatkan berita-berita tentang ketidakadilan dari satu pemerintahan atau yang sebaik apa yang sebaiknya kita lakukan? Sementara media-media informasi baik TV, surat kabar ataupun media mainstream penuh dengan berita hoax dan pembenaran berita hoax. Langkah kita adalah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dianggap berdosa ketika dia memberitakan setiap apa yang dia dengar. Tidak yang semua dengar boleh dikonsumsi orang lain. Tidak yang semua kita dengar boleh diberitakan. Ya. Nabi mengatakan kafa bil mar'i isman. Cukuplah seorang berdosa ketika menghabarkan apa saja yang dia dengar. Enggak pilih, enggak tebang pilih. Bohongnya mau hoak, enggak hoak. Ini bahaya, mamadharati. Jika berita bisa memadharati, ya jangan disebarkan. Ya. Makanya jangan baca-baca media. Apalagi medianya mengompori. Ya. Kita butuh media yang adil, yang seimbang, tidak manas-manasi. Itu yang kita butuhkan. Makanya memang kaum muslimin harus belajar jurnalistik. Agar cantik dalam berjurnalistik, agar cantik dalam bercakap, mengkhabarkan berita, sehingga tidak mengompori kaum muslimin yang awam, ataupun memancing-mancing. Ya, ini penting. Ya, di antara bentuk nikmat aman yang harus dijaga, yang disebutkan dalam kitab mimbar. Mimbar. Maksudnya ceramah mimbar yang ada di Haram Makki atau Masjidil Haram. Itu di antara poin yang disebutkan dalam mewujudkan rasa aman yang sudah ada itu agar tetap ada adalah dengan menjaga kebebasan pers. Jadi mengelolanya tidak terlalu kebablasan dan tidak boleh dikekang juga. Ada mana poin-poin yang tidak boleh dibahas, ada mana poin-poin yang boleh silakan mereka membahas. Ini sebaiknya. Ya. Jadi kebablasan juga tidak boleh. Sudah cukup? 6. Demikian masalah muslimin. Mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang belum dijawab, tapi saya kira sudah mewakili dan sebenarnya apa yang kita sampaikan segaris besarnya sudah kita jabarkan sehingga semoga kita bisa mengambil banyak faedah dan berhati-hati khususnya di dalam mengambil guru, mencari guru, bermajelis ilmu ya. Karena sekarang di tengah-tengah kita banyak sekali majelis ilmu yang sejatinya ya, menjadi embrio besar, peran besar, tumbuh kembangnya paham radikal, tumbuh kembangnya paham teroris. Kita tidak perlu mengatakan terorisme buatan Amerika. Ya, katakan ada lah. Itu memang mereka sengaja memasukkan ke dalam Islam. Tapi Islam juga, kaum muslimin juga yang kadang bodoh. Sehingga mau disetir, mau dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok tersebut, mau ditunggangi, mau digiring ke arah seperti itu. Maka kita harus cerdas, berilmu, bermakidah yang benar, berguru yang benar, sehingga tidak mudah diobat ambingkan oleh berita, diombang ambingkan oleh media, diombang ambingkan oleh seorang yang hendak mencampur adukan, membuat carut marut negeri kita. Demikian, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada pemimpin kita, kaum muslimin, untuk berhukum dengan hukum Allah SWT, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, membisikkan kepada pembisiknya pembisikan yang baik, dan juga menjadikan negeri ini negeri yang aman, thayyibah yang baik, ya, dan rakyatnya baik, pemimpinnya baik, sehingga semua menjadi negeri yang diharapkan, ya, seperti yang diharapkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.